Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإيمان أعزكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Ikhwata Islam, hari kiamat sesuatu yang telah Allah janjikan kepada kita, dan itu pasti akan datang. Allah mengatakan inna sa'ata la'atiyah, sesungguhnya as-sa'ah itu hari kiamat pasti akan datang. Walaupun semua manusia tidak percaya, walaupun semua makhluk tidak yakin, tapi hari kiamat pasti akan datang. Karena janji Allah pasti benar. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah tidak menepati janjinya. Allah tegakkan hari kiamat sebagai hari keadilan. Makanya Allah menyebutkan itu adalah yaumul jaza, hari pembalasan, di mana setiap amalan hamba diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada kita tanda-tanda di hari kiamat. Dan subhanallah, tanda-tanda hari kiamat yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita itu terjadi satu persatu. Ini memberikan kepada kita faedah apa, Pak? Yang pertama, bahwa hari kiamat memang pasti akan datang. Yang kedua, kebenaran kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana nabi adalah orang yang shadiq wal masduq, sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa masduq, telah bercerita kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah as-shadiq, yang benar, al masduq, yang harus dibenarkan. Maka ikhwata Islam, dalam hadis-hadis Nabi telah mengabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat itu. Kita akan mulai dari tanda hari kiamat kecil, kemudian setelah itu kita akan membahas tanda hari kiamat besar. Apa tanda hari kiamat kecil? Yang pertama, bi'satun nabi, diutusnya nabi menjadi rasul, itu sudah tanda hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'itsu ana was-sa'ah kahatain." Aku diutus oleh Allah dalam keadaan jarakku dengan hari kiamat segini. Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku diutus oleh Allah dalam keadaan jarakku dengan hari kiamat segini." Itu kalau di zaman Rasul, Pak. Sekarang kita di zaman setelah wafatnya Rasul berapa tahun? 1435 tahun setelah Rasul Islam, atau 1430 ya, atau kurang. Kalau Rasulullah SAW mengatakan jarak beliau dengan hari kiamat segini, gimana kalau kita, Pak? Iya. Kita itu udah mau maghrib istilahnya, sudah sangat dekat dengan hari kiamat. Yeah. Yang kedua, mautun nabi, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Auf bin Malik, "Udud sittan baina yaday sa'ah." Hitung 6 perkara sebelum datangnya hari kiamat. Yang pertama, kata Rasulullah, "Mauti." Itu wafatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian tanda hari kiamat selanjutnya, Fathu Baitil Maqdis, dikuasainya Baitul Maqdis, yaitu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arba'ah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tud sittan baina yaday sa'ah." Hitung 6 perkara sebelum datangnya hari kiamat. Yang pertama, mauti, wafatku. Yang kedua, fathu Baitil Maqdis, dikuasainya Baitul Maqdis. Itu di zaman siapa ya, akhi? Ya, itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Imam Ahmad meriwayatkan dari jalan Ubaid bin Adam, ia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab berkata kepada Ka'ab al-Ahbar, "Aina tara an usalli?" Di mana menurut engkau aku bisa salat? Faqala in akhadta anni sallaita khalfa as-sakhrah fa kanat al-quds kulluha baina yadayk. Jika kamu memang mau mengambil pendapatku, kamu bisa sholat di belakang sakhrah, karang itu. Ya. Maka Al-Quds itu semuanya berada di hadapan engkau. Maka Umar berkata, "Dhahaital Yahudiyah." Kamu sudah menyerupai orang Yahudi. La, aku tidak mau. "Walakin usalli haitsu shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tapi aku akan sholat sebagaimana Rasulullah SAW salat. Fataqaddama ilal qiblah fasalla thumma jaa fabasata ridaa'ah fakanasal qinasata fi ridai wa kanasan nas. Maka beliau pun maju ke arah kiblat dan beliau pun salat di sana. Ya. Tanda yang keempat di akal Islam, ta'un amwas. Apa itu ta'un amwas? Itu penyakit ta'un yang membunuh banyak kaum muslimin. Ini berdasarkan hadis yang tadi juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Hitung 6 perkara di hadapan hari kiamat. Apa itu? Wafatku, kemudian dikuasainya Baitul Maqdis, kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma mautan ya'khudhu fikum kaku'asil ghanam." Ya. Kemudian kematian yang akan menimpa kalian kaku asil ghanam, seperti penyakit yang menimpa kambing. Ya, disebutkan bahwa itu terjadi ya pada zaman khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu an di Syam setelah dikuasainya Batul Baitul Maqdis. Itu tepatnya pada tahun 18 Hijrah. Ya, Hijriah, ya, kota Islam, azakumullah wa iyakum. Dan yang meninggal pada waktu itu ada sekitar 25 ribu kaum muslimin. Ya, dari wabah penyakit ta'un tersebut. Sebagainya dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Di antara sahabat yang meninggal ya karena penyakit ta'un ini, di antaranya itu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ya, Allahu a'lam. Di antara tanda hari kiamat, istifadatul mal wa istighna'anis sadaqah. Kata Rasulullah, nanti harta itu akan sangat banyak melimpah ruah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu as-sa' hatta yakthura fikumul mal fayafid hatta yuhimma rabbal mal min man yaqbalu minhu sadaqah wa yud'a ilaihi rajul fayaqul la arabal fi li fi." Tidak akan tegak hari kiamat sampai harta akan menjadi banyak. Sampai-sampai ya, pemilik harta bingung kemana dia ngasih sedekah. Ada orang didatangi mau dikasih sedekah, kata dia, "Pak, saya gak butuh." Itu saking banyaknya duit, Pak, gak ada orang miskin. Ya. Dan itu ternyata di zaman sahabat pun terjadi, terutama di zaman Umar bin Abdul Aziz. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, masya Allah, ya, seperti yang Rasulullah kabarkan persis. Sampai-sampai ada orang cari fakir miskin ketemu, bingung dia, ngasih zakat kemana, ngasih sedekah kemana. Ya, kalau zaman sekarang mah banyak banget, Pak, orang miskin di Jakarta aja, masya Allah. Ya. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya, tanda hari kiamat itu zuhurul fitan, munculnya fitnah-fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari hadis Ummu Salamah, suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun tiba-tiba. Ya, kalau orang Sunda nyebutnya palilir, ya. Tiba-tiba bangun di waktu malam gitu. Faqal, maka Nabi berkata, subhanallah. Madza ma anzalallahu minal khazain wa madza anzalallahu minal fitan. Subhanallah. Perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini? Dan fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini? Man yuqidh sahibal hujurat? Siapakah yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar itu? Likayu sallin, supaya mereka salat malam. Rubbaka siyatin fid dunya ariya fil akhirah. Berapa banyak orang yang berpakaian di dunia, di akhirat ia telanjang, kata Rasulullah SAW. Ya, subhanallah. Rasulullah SAW di waktu malam beliau bangun dari tidurnya, Pak, sambil berkata, subhanallah, fitnah apa yang Allah turunkan di hari ini? Kemudian Rasulullah menyuruh apa? Para istri berkata, siapa yang mau membangunkan istri apa para pemilik kamar itu untuk sholat? Ibnu Hajar mengatakan, ini menunjukkan bahwa apabila seseorang hidup di zaman fitnah, maka hendaknya dia lebih banyak beribadah, terutama di waktu malam. Banyak ibadah, Pak. Sekarang kita ini zaman fitnah. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa keselamatan umat Islam itu ada di generasi pertama. Adapun generasi akhirnya justru diberikan oleh Allah, Pak, berbagai macam bala dan fitnah. Kata Rasulullah dalam riwayat Muslim, "Inna hadhil ummah ju'ilat afiyatuha fi awwaliha wa satubtala akhiruha." Umat Islam ini dijadikan keselamatannya di generasi pertamanya. Dan nanti generasi akhirnya akan diberikan bala. Taji'ul fitan, nanti akan muncul fitnah-fitnah, kata Rasulullah SAW. Fayuraktiku ba'duha ba'da. Di mana fitnah-fitnah tersebut, akhul Islam, menyebabkan fitnah sebelumnya terasa ringan dibandingkan dengan fitnah setelahnya. Taji'ul fitnah, kata Rasulullah, datang fitnah. Fayaqulul mu'min, seorang mukmin berkata, hadhihi muhlikati, ini yang akan membinasakan diriku. Thummatan kasyif, kemudian fitnah itu pun pergi. Thumma taji'ul fitnah, kemudian datang lagi fitnah yang lain. Fayaqul, seorang mukmin berkata, hadhihi wa hadhihi, ini yang akan membinasakan diriku. Faman arada an yuzahzah 'anil nar wa yudkhal al-jannah falta'tihi maniyatuh wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Kata Rasulullah SAW, apa? Siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga, hendaklah kematian mendatangi dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Dan hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya. Masya Allah, ikhwat Islam, azakumullah. Fitnah yang bergelombang, Pak. Karena Nabi telah mengabarkan akan munculnya fitnah-fitnah yang bergelombang. Suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang sedang duduk-duduk. Apa kata Umar? Ayyukum yadri haditsan fil fitnah? Siapa di antara kalian yang mengetahui sebuah hadis tentang fitnah? Kata para sahabat, apa, Pak? Kulluna yadri, ya Umar. Semua kami tahu, hai Umar. Kata Umar, la'allakum ta'nun fitnat ar-rajul fi malihi wa ahlihi wa waladihi. Mungkin maksud kalian fitnah yang menimpa harta, keluarga, dan anaknya. Kata mereka, betul. Maka Umar berkata, bukan itu yang saya tanyakan. Walakin yang aku tanyakan apa? Fitnah tamuju maujal bahar. Akan tetapi yang aku tanyakan adalah fitnah yang bergelombang seperti gelombang lautan, silih berganti. Kemudian Hudzaifah ibn al-Yaman berkata apa? La alaika ya Umar. Fa inna bainaka wa bainaha baban. Kamu tidak akan terkena fitnah itu hai Umar. Karena antara engkau dan fitnah itu ada pintu. Kata Umar, apakah pintu itu terbuka atau pintu itu pecah? Kata Hudzaifah, yuksar, pecah. Kata Umar, kalau begitu tidak akan tertutup selamanya. Ternyata benar Pak, semenjak kematian Umar bin Khattab, yang namanya fitnah itu tak pernah berhenti sampai detik ini. Sampai sekarang ini yang namanya fitnah tak pernah berhenti. Ya. Fitnah apa saja ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Di antaranya fitnah yang Rasulullah kabarkan muncul dari arah timur. Fitnah yang berasal dari mana? Dari arah timur ya akhi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya ikhwatul Islam, bahwa dari Ibnu Umar ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia menghadap ke arah timur. Kemudian beliau bersabda, "Ala innal fitnata hahuna. Ala innal fitnata hahuna haitsu yatlu'u qarnu syaitan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Ketahuilah fitnah itu munculnya di sana. Ketahuilah fitnah itu munculnya di sana. Rasulullah ucapkan 3 kali. Fitnah itu munculnya di sana. Dari arah munculnya tanduk setan. Kalau di kota Madinah ya, arah timurnya kota Madinah mana Pak? Hah? Irak, Iran, India, sampai ke Indonesia. Itu timur semua tuh. Iya. Iya, timur semua itu. Dan yang Rasulullah selalu kabarkan ternyata benar kan? Munculnya berbagai macam pemikiran yang sesat dari mana? Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, semuanya rata-rata munculnya dari arah timur, Pak. Agama-agama Majusi seperti Buddha, Hindu, Majusi, di mana tempatnya, Pak? Di arah timur sana, Pak. Apalagi Indonesia gudangnya, Pak, ya. Liberal ada, berbagai macam pemikiran-pemikiran yang aneh ada, Pak. Yang suka makan paku, yang suka makan beling, ya. Ada lagi kuda lumping, berbagai macam kesyirikan. Ya. Subhanallah, benar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Berbagai macam fitnah muncul dari arah timur. Walaupun bukan berarti timur itu jelek semua, ya enggak lah. Berarti kita orang Indonesia jelek semua ya lah, enggak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah mengabarkan, ya. Apa namanya? Karena secara berita, secara kabar dan sejarah pun kita lihat banyak juga ulama dari arah timur. Iya kan? Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dari arah timur semua itu, Pak. Sufyan Ats-Tsauri. Iya. Demikian pula Imam Al-A'masy. Banyak banget para ulama hadis. Banyak yang berasal dari Kufah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Subhanallah. Namun itulah ternyata yang Rasulullah SAW kabarkan tuh benar terjadi gitu. Munculnya fitnah dari arah timur. Ahmadiyah munculnya di mana, Pak? India timur. Iya. Yeah. Akhal Islam azakumullah wa iyakum. Di antara fitnah juga terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu arba. Ini konspirasi dari orang Yahudi, Pak, yang bernama Abdullah bin Saba. Orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dia berhasil menghasut kaum muslimin sehingga akhirnya kaum muslimin pun kemudian geram kepada Uthman bin Affan. Dengan cara apa? Diprovokasi. Dituduh katanya Uthman itu nepotisme. Katanya Uthman mendzalimi ummahatul mukminin. Katanya Uthman begini dan begitu. Akhirnya terjadilah yang terjadi. Uthman dikepung selama 20 hari yang berakhir dengan terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu radhiyallahu. Demikian pula peperangan antara sahabat, perang antara Ali dan Muawiyah, perang antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha. Semuanya itu akibat provokator-provokator di belakangnya, ya akal Islam. Itu pun fitnah. Ya. Nah, ini akal Islam azakumullah wa iyakum. Kemudian di antara tanda hari kiamat munculnya orang-orang yang mengaku nabi. Ya. Munculnya orang-orang yang mengaku apa? Nabi. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yub'ath dajjaluna kadzabuna qaribun min 30 kulluhum yaz'um annahu rasulullah." Tidak akan tegak hari kiamat sampai muncul 30 pendusta, semuanya mengaku bahwa ia adalah Rasulullah. Semuanya mengaku bahwa dia adalah nabi. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Dalam riwayat Sauban dari hadis Abu Daud, dari yang diriwayatkan Abu Daud, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta talhaq qaba'il min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul awthan." Wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabun kulluhum yaz'umu annahu nabiy wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan tegak hari kiamat sampai ada beberapa kabilah dari umat Islam yang kembali kepada kaum musyrikin, sampai mereka menyembah patung, ya berhala. Dan sesungguhnya nanti akan muncul 30 pendusta, semuanya mengaku dirinya nabi, sementara aku, kata Rasulullah, penutup para nabi. Tidak ada nabi setelahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di antara yang ngaku nabi siapa, Pak? Setelah Rasulullah wafat, Musaylimah al-Kadzdzab. Ada lagi? Di Yaman Al-Asad, Al-Aswad, Al-Insi. Ada lagi? Seorang wanita yang bernama Sajah. Ada lagi? Tulaihah Al-Asadi. Tulaihah Al-Asadi tadinya seorang sahabat, kemudian dia ngaku-ngaku jadi nabi, tapi kemudian setelah itu dia pun taubat dan kembali masuk Islam. Iya, yeah. Dia ngaku-ngaku dia sebagai seorang nabi. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Muncul lagi Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi ini tadinya ngaku-ngaku, kita ini pengikut Ahlul Bait, selalu memperlihatkan cinta Ahlul Bait, sampai lama-lama kemudian akhirnya dia mengaku dirinya nabi. Iya. Yeah. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Kalau di zaman sekarang yaitu Pak Mirza Ghulam Ahmad, ya Ahmadiyah itu mengaku nabi. Ada lagi apa itu yang di Bogor tuh, siapa tuh, Pak? Musaddiq, ya, mengaku dirinya nabi. Ya. Yeah. Banyak, ya. Kemudian tanda hari kiamat selanjutnya, intisyarul amr, akan tersebar keamanan. Sampai-sampai ada seorang wanita berjalan dari Yaman ke Hijaz sendirian, enggak ada yang takut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW sabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yasira ar-raqib baina al-Iraq wa Makkah la yakhafu illa dhalal at-tariq." Tidak akan tegak hari kiamat sampai-sampai penunggang unta berjalan dari Irak ke Mekah, tidak ada yang ia khawatirkan kecuali kesasar jalan. Ya, saking amannya, enggak ada penyamun, enggak ada bajing loncat. Ya. Subhanallah. Dan ternyata itu terjadi di zaman siapa? Abu Bakar, Umar, ya, Uthman. Itu luar biasa. Di zaman Muawiyah juga, Pak, aman luar biasa, masya Allah. Ya, emang kalau betul-betul menegakkan syariat Islam tuh pasti aman, Pak. Orang mau membunuh, mikir-mikir dulu, dia bakalan dibunuh lagi. Orang mau mencuri, bakalan dipotong tangannya. Orang mau selingkuh, berzina, dirajam sampai mati. Ya. Tapi ketika tidak ditegakkan syariat, susah. Kadang kalau cuma di penjara doang, di penjara, Pak, pencuri pada kumpul tuh reuni, Pak. Apinya akhirnya, Pak, murojaah. Kamu punya ilmu pencuri yang lebih canggih ya? Iya. Keluar penjara jadi lebih canggih lagi cara mencurinya. Ya, karena tidak diberikan sesuatu yang membuat mereka kapok. Tapi kalau dalam Islam, ketika tegak syariat Islam, gak berani orang mencuri. Ya, ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Di antara tanda hari kiamat, zuhuru naril Hijaz, munculnya api di negeri Hijaz. Dan itu terjadi ya ikhwata Islam. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah. Rasulullah sabda, "La taqumu as-sa'ah hatta takhruja an-naru min ardil Hijaz tudhi'u a'naqal ibil bi busra." Tidak akan tegak hari kiamat sampai muncul api di negeri Hijaz. Saking besarnya itu api menyinari punuk-punuk unta di negeri Busra di Syam. Dan itu terjadi pada tahun 500 ya. 654 Hijriah. Pada tahun berapa, Pak? 654 Hijriah. Siapa ulama yang hidup di zaman itu? Imam Nawawi. Imam Nawawi hidup di zaman itu. Makanya Imam Nawawi yang mengkisahkan tentang kejadian yang terjadi di zaman beliau pada tahun 654 Hijriah tersebut di akal Islam. Azakumullah wa iyyakum. Ya. Kata Imam Nawawi, kharajat fi zamanina narun bil Madinah sanat 54 wa 600 wa kanat narun 'azimatan jiddan min jambil Madinah asy-syarqi wara al-Harrah. Telah keluar di zaman kami api di kota Madinah ya, pada tahun 654 Hijriah, dan itu api besar sekali, Pak. Ya, dari arah timur kota Madinah di belakang Harrah. Masyaallah, ya ikhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Jadi ternyata api itu muncul di arah timur kota mana? Kota Madinah. Yang disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah ketika menceritakan tentang kejadian tahun 654 Hijriah, bahwa kota Madinah itu sebelum munculnya api, Pak, itu diguncang gempa. Kemudian selama 3 hari 3 malam. Lalu kemudian muncullah api yang sangat besar dari Harrah. Iya. Besar selama sebulan. Itu saking besarnya api tersebut, ya. Sampai-sampai yang ada di kota Busra, punuk-punuk untanya itu tersinari oleh itu. Padahal jarak antara kota Madinah dengan kota Busra itu kalau dengan unta sebulan lamanya. saking besarnya itu api ya akhal Islam azakumullah. Kemudian tanda hari kiamat berikutnya, apa itu? Perang melawan suatu kaum yang matanya sipit, wajahnya bagaikan tameng yang diberikan kulit. Iya. Mereka memakai baju yang terbuat dari bulu dan sendalnya pun juga bulu. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yuqatila muslimuna turk qauman wujuhum kal majan al-mutraqah yalbasuna syi'ar wa yamshuna fi syi'ar fi syi'ar fi syi'ar atau fi syi'ar." Tidak akan tegak hari kiamat sampai nanti kaum muslimin memerangi Turk, suatu kaum yang wajahnya bagaikan perisai-perisai al-mutraqah yang diberikan badannya ya kulit. Mereka memakai sya'ar, baju ya berbulu, dan berjalan dengan memakai sendal berbulu. Maksudnya apa, Pak? Mongolia. Ya. Itu tentara Tartar ya akhwat Islam azakumullah ya. Dan ya at-Turk ini akhwat Islam azakumullah wa iyakum juga telah diriwayatkan dalam beberapa hadis. Ya, di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beliau sabda, "Inna ummati yasukuha qaumun iradul awjah awjuh sigarul ayun ka'anna wujuhum al-hajj salasa marrat." Umatku ini nanti ya akan dikuasai oleh suatu kaum yang wajahnya lebar, matanya sipit, bagaikan wajahnya bagaikan apa? Perisai. Iya. Hatta yulhiquhum bi jaziratil Arab, sampai mereka mengejar umat Islam ini ke jazirah Arab. Dan benar, ketika Tartar masuk, mereka mengalahkan, menguasai Baghdad. Di Baghdad ia menyembelih berapa ribu kaum muslimin, ratusan ribu, bahkan jutaan, Pak. Dan terus kaum muslimin dikejar oleh Tartar di akhir Islam azakumullah ya. Iya. Tapi kemudian Rasulullah mengabarkan bahwa kaum muslimin kemudian setelah itu memukul mundur mereka. Dan Tartar ini ya, pasukan Mongolia ini luar biasa pada waktu itu, Pak. Hampir menguasai separuh dunia atau bahkan lebih dari itu. Hampir-hampir negara Islam pun hancur sama mereka. Tapi kemudian Allah mengizinkan untuk kaum muslimin berperang melawan Tartar di sebuah tempat namanya Ainul Jalut. Ya, di bawah pimpinan Qutuz. Dan disitulah peperangan yang pertama kali kaum muslimin menang melawan Tartar. Yang kemudian juga di zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Bahkan beliau sendiri yang memimpin peperangan. Dan itu pun menang, alhamdulillah. Dan setelah itu pun banyak keturunan Genghis Khan yang masuk Islam. Ya. Tadi saya bicara sama Pak Guru Besar ya, Pak Pupuh. Master Tipan. Pokoknya beliau cerita juga ya tentang cicit-cicitnya, siapa yang masuk Islam, ini yang ternyata muridnya Ibnu Ruman dan yang lainnya. Memang betul, secara sejarah dikatakan bahwa justru cucu-cucunya Genghis Khan itu kemudian masuk Islam dan banyak masuk Islam. Sehingga yang waktu itu ya kerajaan Tartar, raja-rajanya banyak yang memeluk agama Islam, ikhwatul Islam anzaqumullah ya. Kemudian di antara tanda hari kiamat di akhir Islam, doya'ul amanah, hilangnya amanah. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza duyi'atil amanah fantadhiris sa'ah." Apabila amanah telah disia-siakan, tunggulah hari kiamat tiba. Kemudian ia berkata, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Bagaimana menyia-nyiakan amanah itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Idza usnidal amru ila ghairi ahli fantadhirissah." Apabila urusan ini diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Apabila telah diserahkan kepada bukan ahlinya, dalam masalah apa, Pak? Kepemimpinan. Muncul pemimpin-pemimpin yang bukan ahlinya. Muncul pemimpin-pemimpin yang tidak cakap, yang sebetulnya dia tidak berhak untuk jadi pemimpin. Muncul buka juga ya akhul Islam, para penceramah-penceramah yang berbicara dalam masalah agama dengan tanpa ilmu, bukan ahlinya. Mereka berfatwa tanpa ilmu. Mereka berucap dengan tanpa ilmu ya akhul Islam, azakumullah ya. Udah begitu mereka diulamakan lagi akhirnya. Mereka dianggap ulama oleh orang awam, sehingga ucapan mereka didengar oleh orang awam, padahal mereka bukan ulama. Nah inilah yang akan Islam, itu diantara tanda hari kiamat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya diantara tanda hari kiamat di akhir, qabdul ilm wa dhuhurul jahl, yaitu diangkatnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Sebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan Bukhari dari Syaqiq bin Salamah, "Kuntu ma'a Abdullah wa Abi Musa," aku pernah bersama Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa Al-Asy'ari. Faqala, maka keduanya berkata, "Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam," Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina yaday as-sa'ah la ayyaman yunzalu fiha al-jahl wa yurfa'u al-'ilm." Sesungguhnya di hadapan hari kiamat akan ada hari-hari yang diturunkan padanya kebodohan dan akan diangkat ilmu. Ya, akhi, diangkatnya ilmu itu dengan cara apa? Diwafatkannya para ulama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilm intiza'an yantazi'uhu min suduri rijal." Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ya ilmu itu dengan sekali cabut dari dadanya manusia, tidak. "Walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama." Akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dari dengan diwafatkannya para ulama. Ulama diwafatkan satu persatu. "Hatta idza lam yubqi 'aliman," ketika Allah sudah tidak menyisakan para ulama lagi, apa yang terjadi? "Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan," maka orang-orang akan mengambil apa, Pak? Pemimpin-pemimpin agama yang bodoh. "Fasu'ilu," lalu mereka ditanya, "Fa'aftau bighari ilmin fadallu wa dhallu," mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu, mereka pun sesat dan menyesatkan. Yaitu tersebarnya kebodohan dan apa? Diangkatnya ilmu. Diwafatkannya banyak para ulama. Kalau para ulama sudah wafat, apa yang terjadi? Orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Di zaman sekarang ini ya, orang kalau sudah masuk televisi, Pak, sudah dianggap ulama, Pak. Dari selebritis, wah itu kata orang awam apa katanya? Gak mungkin dia bukan ulama kalau gak masuk TV. Biasanya TV itu, Pak, yang masuk TV itu sudah terpilih katanya. Benar, Pak, saya dengar sendiri dari orang awam. Ada saya waktu ngobrol sama orang televisinya, apa kata orang televisi? "Mas, kami itu kontraknya dengan Ustadz Fulan itu bukan sebagai ulama." "Terus sebagai apa?" untuk entertainment, hiburan. Oh gitu ya. Berarti kamu tanggung jawab, kata saya. Berarti kamu yang sudah membesarkan nama dia sehingga orang-orang menganggap dia ulama. Diam jadi apa? Akhirnya dia keluar. Ya. Dari apa? Televisi. Ya itu memang seperti itu keadaannya, Pak. Orang yang masuk televisi, yang penting kan apa? Yang namanya televisi itu enggak mungkin dimasukin kayak Ustaz Toharoh, Mas. Enggak mungkin. Toharoh kan Masya Allah berjenggot, kan? Ya. Dalil, ini syirik, ini bid'ah, ini sunnah, ini. Enggak laku televisinya. Langsung dicap televisi Wahabi. Iya. Yang dipanggil televisi maunya yang mana, Pak? Yang ratingnya tinggi, yang kira-kira bisa orang itu bisa seneng. Makanya yang dipanggil dai pramuka, Pak. Tahu nggak pramuka? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ini boleh, itu boleh, dalah. Yang penting ketawa ketiwi. Itu yang jadi masalah. Akhirnya apa, Pak? Yang seperti itu yang dijadikan pemimpin-pemimpin agama. Seperti itu yang dijadikan rujukan oleh masyarakat awam. Subhanallah wa ta'ala Islam a'azakumullah wa iyyakum. Padahal hakikat seorang ulama, kata Imam Syafi'i, dia seorang yang alim terhadap kitabullah dan ilmu-ilmu alatnya seperti apa? Muhkam mutasyabihnya, takwil tanzilnya, asbab nuzulnya dan yang lainnya. Alim tentang sunnah Rasulullah, bisa membedakan yang sahih dan dhaifnya. Alim tentang bahasa Arab dan seluk-beluk dan syair Arab. Demikian pula alim dia tentang apa? Pendapat-pendapat para ulama dan tata cara mentarjihnya. Baru ulama ini. Makanya kalau bapak-bapak pengen tahu ulama, baca dan si apa, biasakan membaca kitab para ulama. Coba biasakan baca kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Antum akan mencium rohnya ulama. Ulama ilmiah, dalil, qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, qala ulama. Tu ulama tu, Pak. Iya. Ikhwatul Islam, azakumullah ya. Nah itulah. Sudah begitu, Pak, didukung lagi dengan apa coba, Pak? Didukung lagi dengan adanya apa sih, kontes-kontes dai. Dai kecil lah, apa itu? Pildacil. Iya. Yeah. Ada lagi dai, semakin dai-nya aneh cara membawakan ceramahnya. Ada yang ceramah pakai biola, ada ceramahnya macam-macam lah, yang penting bikin orang tertarik sudah. Biasanya yang itu yang terpilih tuh, Pak. Coba kalau Bapak daftar, Bapak ceramah isinya qala Allah, qala Rasul, wa qala ulama, ini bahasa Arab, ini ininya, ininya. Enggak bakal kepilih, Pak. Enggak laku. Ya. Allah musta'an wa lahi iklan. Azakumullah ya. Anak-anak kecil dilatih untuk pintar ngomong. Padahal di zaman salafus saleh, anak-anak kecil itu disuruh ngafalin Quran dulu, ngafalin hadis dulu. Kalau mereka sudah betul-betul kokoh keilmuannya, baru silahkan bicara tentang masalah agama. Bahkan di zaman salafus saleh dahulu mengatakan apa? Kanu yakrahun an yatahaddatsa ar-rajul, an yuhaddits ar-rajul. Ya. Illa man qad dhahara asy-syaib fi lihyatihi. Di zaman dahulu, ya, banyak ulama yang tidak suka orang berbicara masalah agama kecuali yang sudah muncul uban di janggutnya. Artinya sudah cukup ilmunya, sudah cukup umurnya. Baru kemudian dipersilahkan. Kalau di zaman sekarang anak kecil 9 tahun yang penting pintar ngomong, Pak. Dari cilik ngomong sana sini dan yang lainnya, fa Allah musta'an alaihi tika. Iya. Ikhwata Islam, anzukumullah wa iyyakum. Nah ini kemudian diantara tanda hari kiamat, intisyaru zina, tersebarnya apa? Zina. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam Bukhari dan Muslim, inna min asyratis sa'ah, diantara tanda hari kiamat, wa yadharu zina, munculnya zina. Munculnya zina itu dimulai dari banyak media-media yang mempertontonkan aurat, Pak. Ya. Televisi yang mempertontonkan perempuan-perempuan. Tuh lihat iklan-iklan. Iklannya sabun. Wanita sedang mandi. Padahal apa coba hubungannya sabun sama perempuan? Ya, padahal kan laki-laki juga bisa sebetulnya. Ya. Tapi itulah memang di balik itu ada sebuah misi merusak para pemuda. Belum lagi dimunculkan sinetron, artis-artis cantik dan seksi yang mungkin kalau antum sendiri nonton melotot begini, wow, pas ngeliat istrinya, Iya. Akhirnya Pak, belum lagi muda-mudi pergaulan bebas. Semua ini ya akhul Islam akhirnya membuka pintu zina ya akhul Islam, azakumullah ya. Orang terkadang berzina enggak malu. Ya. Maka dari itu ya akhi azakumullah wa yakum, subhanallah, munculnya zina ini. Rasulullah SAW mengabarkan akan ya yang akan terjadi. Kemudian intisyaru riba. Tersebarnya riba. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Mas'ud, "Baina yaday sa'ah yadhharu riba." Ya, di sebelum hari kiamat akan muncul riba. Bahkan riba itu luar biasa, Pak, di zaman sekarang nih, Pak. Ya. Di sekarang ini mana ada properti yang betul-betul sesuai dengan syariat? Bank-bank itu rata-rata gak mau, Pak. Jual mobil pasti ada apa? Kredit. Kredit lewat apa? Leasing. Leasing bagaimana caranya? Pasti ada akad. Akadnya gimana? Akad riba, denda, dan yang lainnya. Pinjam duit ke bank, ada bank, ada bunganya gak? Ada. Iya, yeah. Sulit sekali. Maka subhanallah, benar yang Rasulullah kabarkan, riba. Padahal kata Rasulullah SAW, satu dirham riba sama dengan 36 kali berzina. Makanya riba itu dosanya sangat besar ya akal Islam, azakumullah ya. Ya. Di antara tanda hari kiamat, duhurun ma'azif wastihlaluha, munculnya alat-alat musik dan orang-orang menganggapnya halal. Sebagaimana dari Sa'al bin Sa'ad bahwa rasulnya Rasulullah sabda, sayakunu fi akhir zaman khasfun wa qadfun wa maskhun, qila wa mata dhalika ya Rasulullah, qal idza dhaharatil ma'azif wal qainat. Rahu ibn Majah. Ya. Nanti di akhir zaman kata Rasulullah akan ada khasf. Khasf itu bumi yang di tenggelamkan ke dalam. Wa qadfun, dilempari dengan batu. Wa maskhun, adanya orang-orang yang dirubah apa fisik ataupun akhlaknya menjadi akhlak binatang atau fisik binatang. Kemudian mereka bertanya, kapan itu terjadi wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, apabila telah muncul alat-alat musik, wal qainat, dan biduanita-biduanita. Ini zamannya nih, Pak. Alat-alat musik. Bahkan para penyanyi-penyanyi itu jadi idola. Ada penyanyi dangdut, penyanyi macam-macam lah, Pak. Apalagi yang namanya pernikahan-pernikahan itu selalu ada apa itu, Pak? organ tunggal, nanggap dangdutan, perempuan-perempuan joget-joget. Masyaallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar kata Rasulullah. Iya. Ternyata orang-orang akan menganggap itu halal. Bahkan ketika kita mengatakan haram, aneh. Wah, ini sesat ini, kan gitu. Padahal hadisnya jelas. Tapi apa yang terjadi? Mereka yang menghalalkan musik berusaha mencari-cari alasan. Oh, Imam Malik membolehkan gendang, apa gitar, padahal riwayat dari Imam Maliknya tidak sahih. Ibnu Hazm mengatakan boleh kok. Ibnu Hazm Ibnu Hazm ditolak pendapatnya oleh para ulama. Karena hadis-hadis yang mengharamkan tentang alat musik itu sudah sangat jelas ya akhwat Islam, azakumullah ya. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan tes dari Hisham bin Ammar, dia berkata haddatsana Shadaqah bin Khalid wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda ya dari Abu Hadis Abu Malik Al-Asy'ari la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamr wal ma'azif. Benar-benar akan ada suatu kaum dari umatku menganggap halal zina, menganggap halal sutra, menganggap halal arak, dan menganggap halal alat-alat musik. Alat-alat musik ya. Kadang antum masuk mall enggak lepas dari musik, ya kan? Antum naik angkot ada musiknya. Terus gimana dong Ustaz? Jalan kaki aja dong. Ya enggak. Kalau kita masuk mall karena ada keperluan silakan. Tapi kalau musiknya gimana? Ya kalau antum bisa mengingkari ya silakan, tapi kalau enggak bisa jangan dinikmatin. Yang susah itu antum masuk mall kepalanya beli gini-gini. Wah. Kepalanya diem, kakinya gini-gini. Koplok. Waduh, hati-hati. Kalau hanya sebatas terdengar begitu saja, enggak dinikmatin enggak apa-apa. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Ibnu Umar dalam sebuah perjalanan, kemudian terdengar suara apa? Seruling. Maka Nabi pun menutup. Dan Rasulullah bertanya kepada Ibnu Umar, masih terdengar tidak ya Ibnu Umar? Kata Ibnu Umar, masih. Terus berjalan, masih terdengar? Masih. Sampai Ibnu Umar mengatakan tidak terdengar, Rasulullah pun mencopotnya. Tapi Rasulullah tidak menyuruh Ibnu Umar untuk menutup. Dibiarkan oleh Rasulullah Ibnu Umar mendengar, tapi sebatas mendengar tanpa apa? Menikmatinya. Ya. Kalau saya enggak tahan Ustaz gimana Ustaz ya? Terkadang kalau antum bekas pecandu musik banget gitu ya. Pas ngedengar musik lagi aduh kayaknya enggak tahan banget. Ya. Ya mendingan keluar aja Pak segera daripada kita terkotori hati kita ini. Di antara tanda hari kiamat yaitu tersebarnya arak dan dinamai dengan nama-nama selain arak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya. Kata Rasulullah, la tastahillanna ta'ifatun min ummatil khamr. Sungguh akan ada sebagian umatku yang akan menganggap halal arak. Ya. Dalam satu riwayat yang lain, yusammuna biwarismiha. Mereka menamai arak itu bukan dengan nama-nama arak. Tapi namanya apa, Pak? Hah? Ada yang tahu enggak namanya, Pak? Whisky apalagi? Bir apalagi? Enggak apa saya apa? Enggak pernah minum arak soalnya. Iya. Yeah. Di antara tanda hari kiamat, orang berbangga-bangga menghias masjid. Berbangga-bangga dengan hiasan masjid mahal-mahalan, mewah-mewahan, bagus-bagusan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah, dari hadis, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyratis sa'ah an yatabahan nas fil masajid. Di antara tanda hari kiamat, orang-orang berbangga-bangga dengan mewahnya masjid. Imam Bukhari berkata, berkata Anas bin Malik, yatabahawna biha thumma la yu'ammirunaha illa qalila fattabahi biha al-inaya bisakhrafatiha. Qala Ibn Abbas, latuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahud wa nasara. Imam Bukhari berkata, Anas bin Malik berkata, mereka akan berbangga-bangga lalu mereka tidak memakmurkan masjid. Dan yang dimaksud dengan berbangga-bangga yaitu berusaha untuk menghiasnya seindah-indahnya. Ibnu Abbas berkata, sungguh kalian akan menghias masjid sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani menghias masjid. Itu masjid, Pak, dihias-hias. Kaligrafinya bagus-bagus. Iya. Jadi terkadang kalau kita sholat itu ngeliatin kaligrafinya itu bacaannya apa ya? Pusing. Ada yang kaligrafinya gambar orang sholat lagi tahiyat. Macam-macam. Masya Allah. Ada lagi bikin masjid. Harganya masjid itu miliar. Rupanya kubahnya dari emas. Ininya dari emas. Sampai habis berapa puluh miliar coba, Pak. Padahal kalau dibangun beberapa masjid itu kan lebih bermanfaat daripada berbangga-bangga dengan apa? Hah? Dengan masjid. Makanya ya akhi, di zaman Rasul masjid itu dihiasi enggak? Enggak. Masjid itu ya seperti itu aja udah. Ya, kalau di zaman sekarang kan di tehel kan, di zaman Rasul kan cuma pasir. Tiangnya dari apa? Batang kurma. Atapnya dari apa? Pelepah-pelepah kurma, daun-daun kurma. Yang kemudian diperbagus di zaman Utsman bin Affan, diganti oleh Utsman, ya tiangnya dari batu. Ya demikian pula ya diperbagus lagi di zaman Utsman bin Affan, tapi tidak dihias. Yang kemudian lama-kelama sampai sekarang itu semakin hiasan-hiasan itu menjadi ngetren di masjid-masjid. Ya. Allahu musta'an. Karpetnya juga lagi, Pak. Karpetnya itu karpet-karpet gambar-gambar apa ya, Pak ya? Terkadang kalau pernah saya sholat itu, Pak, ngeliatin karpetnya, ini gambar masjid apa ya? Mana pintunya ya? Sekarang membuat kita enggak khusyuk gitu loh, Pak. Di zaman Nabi saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dihadiahi apa? Oleh Abu Jahm pakaian yang ada hiasan-hiasannya. Ketika beliau sholat, setelah selesai sholat dicabutnya tuh pakaian. Apa kata Rasulullah SAW? Ini hiasannya membuat aku tidak khusyuk. Bagaimana kalau itu di sajadah tempat sholat? Iya. Makanya lebih baik kita ambil sajadah yang polos, yang enggak ada hiasannya, sehingga menjaga kekhusyuan kita ya, Pak. Islam azakumullah ya. Di antara tanda hari kiamat atau tawul fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Iya, bikin hotel tinggi-tinggi, Pak. Masya Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, kapan hari kiamat? Kata malaikat Jibril, yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Kemudian ditanya lagi, kalau begitu kabarkan tanda-tandanya. Kata Rasulullah, apa? Antalidal antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kamu lihat ada orang yang telanjang baju, telanjang kaki, penggembala kambing berlomba-lomba meninggikan bangunan. Bapak tahu tidak, Pak? Hotel-hotel yang tinggi di kota Mekah itu rata-rata pemiliknya ternyata orang Badui. Penggembala kambing tadinya. Iya. Yeah. Betul. Iya. Yeah. Dan itu Yang ngomong teman saya sendiri orang Saudi. Hotel-hotel yang tinggi di Mekah itu tadinya ya itu para penggembala kambing, orang-orang badui. Masya Allah. Terjadi seperti yang Rasulullah SAW apa? Kabarkan ya akhal Islam. Ma'azakumullah. Ya. Di antara tanda hari kiamat ya akhal Islam, kasratul qatl, banyaknya pembunuhan. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang dalam Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, la taqumu as-sa'ah hatta yakthura al-harj. Qalu wa mal harj ya Rasulullah? Qala al-qatl. Al-qatl tidak akan tegak hari kiamat sampai banyak al-harj. Apa itu al-harj? Kata Rasulullah, pembunuhan. Pembunuhan. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Iya. Lihat di zaman sekarang ini, di Suriah kaum muslimin dibunuhin, Pak. Di mana-mana pembunuhan terjadi. Di Indonesia, baca aja pos kota. Tiap hari ada aja berita pembunuhan. Baca deh di berita-berita televisi. Hampir tiap hari ada aja pembunuhan. Iya. Seakan-akan nyawa itu murah sekali ya, kalau Islam azakumullah. Benar apa yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akhil, ya akhil Islam azakumullah. Di antara tanda hari kiamat taqarubu zaman. Pendek, terasa pendek waktu itu, Pak. Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu sa'ata yataqarrab az-zaman." Tidak akan datang hari kiamat sampai nanti zaman atau waktu itu akan semakin pendek. Fatakuna sanah kasyahr. Satu tahun bagaikan satu bulan. Satu bulan bagaikan satu minggu. Satu minggu bagaikan satu hari. Dan satu hari bagaikan satu jam. Dan satu jam ya bagaikan sekejap mata. Sebagian ulama mengatakan maksudnya pendeknya zaman itu apa? Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah sedikitnya keberkahan pada waktu kita. Ya. Yeah. Waktunya berkurang berkah gitu loh, Pak. Kenapa? Sibuk WhatsApp, sibuk Facebookan, sibuk Blackberryan, ada lagi yang sibuk ngegame, ada lagi yang sibuk yang gak ada manfaatnya. Akhirnya apa? Habis waktu itu percuma. Kalau di zaman dahulu, para ulama waktu itu berkah. Ya, di zaman dahulu waktu itu berkah, Pak. Imam Nawawi rahimahullah umurnya hanya 45 tahun. Tapi bagaimana ilmu beliau dan buku-buku beliau luar biasa. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pendeknya waktu adalah nanti di zaman Dajjal. Di mana di zaman Dajjal itu ya, di zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam, saking nikmatnya di zaman Nabi Isa maksudnya ya, maka pada waktu itu kata mereka menjadi pendek waktu tersebut. Sebagian mengatakan al-murad taqarubu ahwali ahli fi qillati din. Ya. Artinya sedikitnya orang yang kuat dalam berpegang kepada agama. Sebagian mengatakan yang dimaksud adalah transportasi yang sangat cepat. Yang seharusnya perjalanan ke kota Madinah, dari Madinah ke Mekah itu kalau berjalan itu setengah bulan. Sekarang cuma berapa jam, Pak? Naik mobil. Kalau naik mobil bis biasanya 6 jam sampai. Iya. Yeah. Kita dari Indonesia di zaman dahulu orang naik perahu ke Mekah berbulan-bulan, Pak. Sekarang naik pesawat cuma berapa jam? 9 jam. Masya Allah. Bahkan antum bisa teleponan dengan teman antum yang ada di belahan dunia sana. Saking cepatnya. Ini diantara penafsiran para ulama. Iya. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud adalah memang betul waktunya pendek. Saking jadi tambah pendek begitu. Terasa pendek, terasa cepat. Mungkin karena kesibukan waktu kita. Kadang antum sibuk di kantor, karena saking sibuknya di kantor, tahu-tahu maghrib aja. Ya, cepat sekali terasa ya akhir Islam, anzukumullah wa ya. Itu diantara penafsiran para ulama tentang makna itu. Diantara tanda hari kiamat, taqarubul aswaq, dekatnya pasar. Pasar itu saling berdekatan. Ya. Ini berdasarkan hadis dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Ahmad, la taqumu sa'ah hatta tadhhar al-fitan wa yukthar al-kadhib wa tataqarabul aswaq. Tidak akan tegak hari kiamat sampai muncul fitnah, banyaknya dusta, tataqarabal aswaq, dan pasar menjadi dekat. Antum pernah pergi ke Jakarta? Itu yang namanya pasar berdekatan, Pak. Ada Giant, sebelahnya lagi Plaza, sebelahnya lagi ya. Yang namanya mall pasar bukan, Pak? Ya pasar itu. Ya. Di Bekasi lagi, Pak. Di sini MM, di sini Giant, di sini Matahari, di sini lagi apa? Ya, hipermarket. Berdekatan. Seperti yang Rasulullah kabarkan udah persis. Di Cirebon ada enggak kayak gitu? Ada banyak. Itulah ya. Ikhwata Islam, azakumullah ya. Di antara tanda hari kiamat, zuhuru syirk fi hadhil ummah, munculnya kesyirikan dalam umat Islam. Dan benar. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, wala taqumu sa'a hatta talhaqa qabail min ummati bil musyrikin wa hatta tu'bad ta'buda qabail min ummatil authan. Tidak akan tegak hari kiamat sampai sebagian umat Islam itu bergabung kembali kepada kaum musyrikin dan sampai mereka menyembah apa namanya berhala. Berhala itu setiap yang disembah selain Allah, berupa apa? Patung, apalagi kuburan, apalagi pohon, apalagi pokoknya yang disembah selain Allah itu berhala namanya. Ya, ternyata kesyirikan muncul, Pak. Kita lihat di pantai selatan, Bapak, menyembah Nyi Roro Kidul, menyembelih apa? Kebo, kepalanya dihanyutkan, katanya apa? Persembahan buat Nyi Roro Kidul. Di Gunung Kidul, Pak. Iya, sama demikian, menyembelih kerbau, kemudian dipersembahkan untuk penunggu gunung. Subhanallah, kesyirikan, kesyirikan dalam umat Islam. Kalau ditanya kamu Muslim, Muslim. Iya, tapi mereka melakukan kesyirikan. Ya mungkin kita sendiri belum berani untuk mengatakan, oh kamu kafir. Karena kita tidak tahu mereka itu sudah tegak hujah apa belum. Mungkin mereka enggak tahu. Mungkin mereka diajarkan oleh kiai-kiai mereka enggak masalah. Padahal itu termasuk kesyirikan ya akhir Islam, anzakum. Kata Rasulullah, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih untuk kuburan fulan. La haula wala quwata illa billah. Di antara tanda hari kiamat ya akhal Islam, zuhurul fuhsh wa qati'atul rahm wa su'ul jiwar. Zuhurul fuhsh, munculnya fuhsh. Ya, apa itu fuhsh? Fuhsh atau fahsh adalah ucapan-ucapan yang keji. Wa qati'atul rahim, memutuskan silaturahim. Wa su'ul jiwar, dan bersikap kepada tetangga dengan sikap yang tidak baik. Ya, di zaman sekarang. Ya, kata Rasulullah SAW, min asyratis sa'ah al-fuhshu wal-fattafahhushu wa qati'atul rahim. Rahu Tabrani an Anas. Rasulullah SAW sabda, di antara tanda hari kiamat akan muncul al-fuhsh wa tafahhush, Apa itu ucapan-ucapan yang tidak baik, yang keji, yang senangnya mencaci maki? Tuh lihat di Facebook, tuh lihat di media-media sosial. Terkadang yang namanya ucapan keji, Pak. Hatta itu terkadang yang mengucapkan yang anehnya penuntut ilmu lagi. Ya, perkataannya keji. Ya. Apa namanya tajam dan yang lainnya enggak bagus. Kepada tetangga tidak memperhatikan adab-adabnya. Memutuskan silaturahim. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda hari kiamat tasyabbubul masyikhah. Orang-orang tua renta, orang-orang tua bergaya pemuda. Udah tua, umurnya 80 tahun, tapi pakaiannya jeans. Maka ini, kerjaannya mejeng. Ya Allah, apa udah tua, tua-tua keladi. Iya. Ternyata Rasulullah SAW mengabarkan dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah sabda, yakunu qaumun yakhdibuna fi akhir az-zaman bis-sawad ka hawasil hammam. Ya. La yari la yurihuna raihatal jannah ka hawasil hammam. Akan ada suatu kaum yang merubah rambut mereka dengan semir berwarna hitam. Bagaikan tai-tai, tinja-tinja kotoran burung merpati. Mereka tidak mencium bau surga. Jadi ini udah tua, rambutnya dihitamin lagi biar kelihatan apa? Muda. Sebagian lagi operasi plastik, Pak. Jadi kenceng lagi, muda lagi. Iya. Allah yang Rasulullah kabarkan terjadi. Bukan berarti bapak-bapak yang rambutnya sudah pada putih enggak disyariatkan untuk disemir, tetap Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk bersemir, Pak. Untuk menyelisih orang Yahudi, kata Rasulullah SAW. Makanya kayak bapak ini, bapak itu, tuh yang udah pada putih rambutnya. Yang sunnahnya adalah dirubah, Pak. Semir. Tapi jauhi warna hitam. Warna apa? Terserah. Warna merah, boleh. Warna coklat, boleh. Kalau belang merah kuning hijau jangan Pak. Di antara tanda hari kiamat kasratus syuh, banyaknya orang yang bakhil bin qoret alias medit. Ya. Ini bakhil ini. Syuh, tahu enggak syuh? Syuh itu lebih bakhil dari bakhil. Bakhil adalah orang yang kepada orang lain koret, tapi kepada dirinya enggak. Sedangkan syuh, kepada orang lain koret, kepada dirinya pun koret. Ya, ada orang, Pak, duitnya miliaran. Tapi mau beli HP aja, yang 500 ribu mikir-mikir. Mahal amat ya, aduh. Belinya apa? Yang 200 ribu, HP pisang, udahlah. Buat dirinya sendiri, apa? Pelit. Sampai-sampai ibunya datang, Bu, nak bayarin ya obat ibu. Berapa Bu? 500 ribu. Mahal amat Bu, 500 ribu. Duitnya di bank miliaran, Pak. Saking pelitnya itu orang, koret banget ya Allah, ya Rabbi. Iya. Yeah. Mau beli baju aja mikir-mikir 20 kali. Harganya cuma 200 ribu. Waduh mahal amat ya. Iya. Padahal duitnya di bank 200 miliaran, Pak. Ini syuh namanya, Pak. Syuh. Apa itu syuh? Syadidul bukhl, sangat bakhil. Ya, tingkatan paling tinggi dari kebakhilan. Syuh namanya. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Tabrani dari hadis Abu Hurairah, min asyaratis sa'ah an yadhhara syuh, di antara tanda hari kiamat munculnya syuh. Kemudian di antara tanda hari kiamat tersebarnya perdagangan. Kasratu tijarah. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Ibnu Mas'ud, baina yaday sa'ah taslimul khassah wa fushuwut tijarah hatta tusyarikal mar'ah zawjaha fit tijarah. Di antara tanda hari kiamat, orang mengucapkan salam kepada orang khusus saja. Iya. Khusus, misalnya ada orang lagi berjalan, yang satu antum kenal, yang ini enggak kenal. Terus antum bilang, "Assalamualaikum akhi." Ke dia aja, yang lain enggak. Itu namanya mengucapkan salam khusus. Iya. Dan tersebarnya perdagangan sampai-sampai istrinya pun ikut ya berdagang. Apa pelatih enggak boleh berdagang dong, Ustaz? Oh, berdagang bagus, Pak. Tapi Rasul di sini hanya mengabarkan. Jadi saking luasnya perdagangan ya akhal Islam, jazakumullah. Dan kita lihat sekali di zaman sekarang ya akhal Islam, perdagangan luar biasa, Pak. Sampai terkadang kita lihat istrinya ikut ke pasar bantu suaminya. Bahkan istrinya pun punya toko sendiri. Jadi pasar, suami dagang, istri dagang, masing-masing punya toko. Bukannya enggak boleh, tapi seorang istri itu lebih baik di mana? Di rumah. Ya, kata Rasulullah, waqarna fi buyutikun. Wahai para wanita, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Dalam riwayat Muslim disebutkan, watulhikum kama alhathum, di mana perdagangan itu membuat kamu lalai. Rupanya ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya perdagangan itu membuat kita lalai. Saking asyiknya berdagang, akhirnya lupa ngaji. Asyiknya dagang sana sini, akhirnya apa? Lalai dari berzikir kepada Allah, lalai dari sholat dan yang lainnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata Islam, a'azakumullah. Di antara tanda hari kiamat, kasratu zalazil, banyaknya gempa bumi. Iya. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, la taqumu sa'ah hatta taksara zalazil. Tidak akan tegak hari kiamat sampai banyaknya gempa bumi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini sahih dalam Muslim, dalam Bukhari. Kemudian di antara tanda hari kiamat juga, ya akhal Islam, dhahabus salihin. Orang-orang soleh pergi satu persatu. Orang soleh sedikit, yang banyak orang-orang yang tidak soleh. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah hatta ya'khudallahu syariqatahu min ahlil ard. Fayabqa fiha ujajah la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran. Tidak akan tegak hari kiamat sampai Allah mengambil orang-orang soleh dari penduduk bumi ini, sehingga tersisalah orang-orang yang tidak soleh. Mereka tidak lagi mengenal yang ma'ruf dan tidak lagi mengingkari kemungkaran. Bahkan nanti kata Rasulullah, suatu hari nanti orang sudah tidak kenal lagi apa itu sholat, zakat, puasa dan haji. Kecuali seorang tua renta, kata Rasulullah, yang berkata, kami mendapatkan bapak-bapak kami mengatakan la ilaha illallah. Sementara orang ini sudah tidak kenal sholat, tidak tahu faham, tidak faham zakat, puasa, haji, masya Allah. Karena orang-orang soleh sudah hilang satu persatu. Bisa jadi kenapa? Bisa jadi memang meninggal atau dibunuhi, ya. Dan yang lainnya. Ikhwata Islam, azakumullah. Di antara tanda hari kiamat, irtifaul asafil. Orang-orang yang rendahan, orang-orang bodoh, jadi pejabat. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, ketika ditanya oleh malaikat Jibril ya tentang hadis yang sudah saya sebutkan tadi, adanya orang yang telanjang apa? Badan, telanjang kaki, penggembala domba, terus apa? Berlomba-lomba meninggikan bangunan. Tadinya orang rendahan, orang bodoh. Kemudian apa? Jadi orang-orang punya ya duit dan yang lainnya. Berubah keadaannya akhwat Islam azakumullah. Makanya Rasul mengatakan la taqumu sa'ah hatta as'adan nas yakuna as'adan nas Luka bin Luka. Tidak akan tegak hari kiamat sampai orang yang paling bahagia di muka bumi ini siapa? Luka bin Luka. Luka bin Luka itu kalau orang Arab menyebut Luka bin Luka artinya itu orang bodoh. Makanya kalau ada orang Arab ngomong sama antum, "Ya Luka, Ibnu Luka," antum harus marah. Ya. Kan Luka bin Luka itu kiasan seseorang itu dikatakan bodoh. Artinya orang bodoh jadi pemimpin. Orang bodoh jadi orang-orang Masya Allah. Ya, sementara orang-orang solehnya dihinakan, Pak. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain yang ditulis oleh Imam Baihaqi, apa kata Rasulullah, Pak? Inna min asyarati sa'an yurfa'al akhya an yurfa'al asyrar wa yudhal akhyar. Di antara tanda hari kiamat, orang-orang yang suka berbuat maksiat, orang-orang yang buruk, itu dimuliakan. Sementara orang-orang soleh dan orang-orang pilihan dihinakan. Orang yang soleh atau orang punya kemampuan gak digubris. Orang-orang yang punya kecerdasan, kemampuan gak dianggap. Tapi orang-orang yang suka korupsi dan yang lainnya itu yang dianggap lonstaan, wanitiklan. Kan kita lihat sendiri di zaman sekarang hal itu pun terjadi ya akhul Islam azakumullahu ayakum. Di antara tanda hari kiamat, tes. Iltimasul ilm indal asagir. Tes. Ilmu dicari dari al-asagir. Ini dandar tanda hari kiamat. Ilmu diambil dari al-asadir. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Barak, Rasulullah sabda, "Inna min asyrati sa'ah an yultamasal ilmu 'inda al-asadir." Di antara tanda hari kiamat, ilmu diambil dari al-asadir. Siapa itu al-asadir, Pak? Ada dua penafsiran para ulama. Yang pertama, al-asadir hum ahlul bidah, orang-orang yang sesat. Sementara penafsiran sebagian ulama mengatakan al-asagir hum sigarun fil ilm, orang-orang yang dangkal ilmunya. Jadi orang menuntut ilmu dari apa? Orang-orang yang punya pemikiran apa? Sesat dan menyimpang. Atau orang yang dangkal ilmunya dijadikan rujukan dalam fatwa. Waduh, ini bahaya. Ya, musibah. Di antara tanda hari kiamat munculnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, ya. Sayakunu fi akhiri ummati riha rijalun yarkabuna ala surujin ka asbahir rihal. Yanziluna ala abwabil masajid, nisa'uhum kasiyatun 'ariyatun ala ru'usihinna ka asnimatil bukhtil 'ijaf. Il'anuhun fa innahunna mal'unat. Law kanat wara'akum ummah mil umam la khadamna nisa'ukum nisa'uhum nisa'ahum kama yakhdimnakum nisa'al umam qablakum. Kata Rasulullah SAW, nanti di akhir zaman dari umatku akan ada orang-orang yang mengendarai suruj ka asbahir rihal. Suruj itu jamak daripada sarj, artinya pelana, tempat duduk. Di situ Nabi menyebutkan suruj beberapa tempat duduk, maksudnya mobil. Ternyata Nabi sudah mengabarkan akan adanya apa? Mobil dalam hadis ini. Mereka mampir di sisi masjid, sementara wanitanya berpakaian tapi telanjang. Rambut-rambutnya bagaikan punuk-punuk unta. Maka sesungguhnya para wanita itu terlaknat, maka laknatlah mereka, kata Rasulullah SAW. Ya, kalaulah di belakang kalian masih ada umat-umat, ya, niscaya nanti perempuan-perempuan kalian akan menjadi pembantu-pembantu ya, mereka sebagaimana dahulu mereka menjadi pembantu-pembantu kita. Subhanallah, kata Islam, Rasulullah mengabarkan nanti wanita-wanita muslimat itu bakalan banyak jadi pembantu-pembantu. Terjadi enggak? Iya, apalagi perempuan Indonesia banyak banget, Pak. Dikirim ke Hong Kong jadi pembantu. Dikirim ke Saudi jadi pembantu. Iya. Terhina jadinya, Pak. Ya, belum lagi yang dari Bangladesh, belum lagi dari yang macam-macam. Nah, sekarang Maroko pun sudah mengirimkan pembantu wanita ke Saudi itu, Pak. Iya. Masyaallah, khotbah Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Di antara tanda hari kiamat, mimpi seorang mukmin akan terjadi. Mimpi seorang muslim apa? Akan terjadi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sabda, "Idza qtaraba az-zaman lam taqad ru'yal muslim taqdhib." Apabila waktu telah dekat, maka hampir-hampir mimpi seorang mukmin tidak akan salah. Ya. Wa asdaqukum ru'yan asdaqukum haditsan. Dan orang yang paling benar mimpinya adalah yang paling jujur ucapannya. Jadi orang itu nanti di akhir zaman, Pak, seorang mukmin itu semakin jujur mimpinya pun semakin apa? Benar. Ya. Dan mimpi ada tiga, kata Rasulullah. Yang pertama mimpi dari Allah. Yang kedua mimpi dari setan. Yang ketiga mimpi dari kegundahan hati. Antum misalnya kepikiran utang terus. Sampai ke bawah mimpi. Iya. Kalau mimpi setan biasanya apa? Menakutkan. Iya. Antum melihat sesuatu yang menakutkan, atau antum seakan-akan jatuh dari atas, itu biasanya mimpi dari syaitan. Kalau mimpi dari Allah itu biasanya jelas, dan semakin mendekati subuh biasanya semakin jelas. Dan mimpi itu terkadang berupa isyarat-isyarat dan bisa ditakwil. Contoh misalnya Nabi pernah bermimpi beliau minum susu, kemudian sisanya diberikan kepada Umar. Ditanya, "Ya Rasulullah, apa takwil mimpimu?" Kata Rasulullah, "Ilmu." Berarti kalau antum mimpi minum susu, artinya antum diberikan ilmu. Kalau mimpi telanjang gimana, Ustaz? Iya. Yeah. Kalau antum mimpi melihat teman antum telanjang, enggak pakai baju, itu bisa jadi ada antara dua. Yang pertama, agama teman antum yang rusak, atau yang kedua, antum akan melihat aib dia. Iya. Dan itu ada pembahasannya dalam kitab Ta'wil Mimpi. Ada buku yang paling bagus tentang ta'wil mimpi yang ditulis oleh Dr. Khalid Al-Ambari, yang sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Kamus Mimpi. Tapi antum jangan ini ya, tiap mimpi lihat kamus, wah pokoknya. Ya. Jangan. Nah, teruslah, mimpi itu bagaikan apa? Bagaikan burung yang terbang. Dia akan hinggap seperti yang ditakwil. Jadi kalau antum enggak mau khawatir, enggak usah ditakwil, biarin aja terbang sono. Kalau antum mimpi, ya udahlah, ngapain sih dipikirin mimpi? Iya. Yeah. Di antara tanda hari kiamat, kasratul kitabah wa intisyaruha, banyaknya tulisan, pena. Iya. Yeah. Di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah dalam riwayat Tayalisi dan Nasa'i, "Inna baina yaday sa'ah dhuhurul qalam." Di antara tanda hari kiamat, munculnya pena. Hadis itu dari Imam Ahmad, kata Syekh Ahmad Syakir, sahih. Iya. Lihat munculnya pena. Terjadi enggak? Antum kalau ke toko buku, macam-macam pennya ada situ, Pak. Dari yang harganya paling murah 1000 perak sampai yang sangat mahal jutaan ada. Macam-macam, ada pilot, ada ini, ada itu. Wah, itu pena itu, Pak. Buku mudah zaman sekarang tuh, Pak. Antum kalau pergi ke toko-toko itu ya, alat tulis, buku mudah. Kalau di zaman dahulu yang namanya kertas tuh mahal banget, Pak. Ya. Tapi itulah, Pak. Di zaman sekarang itu pena sangat mudah. Bahkan bukan hanya pena loh, Pak. Komputer. Apalagi iPad. Bahkan HP antum bisa untuk menyimpan ilmu, iya enggak? Iya. Antum punya HP smartphone, tinggal masukin PDF di situ, download kitab-kitab dari internet dengan mudah antum mendownload, simpan ilmu. Antum beli Maktabah Syamilah tuh ya, VCD itu, cari hadis gampang zaman sekarang, Pak. Kalau zaman dahulu untuk cari hadis harus jalan kaki, jalan keliling dunia. Sekarang enggak usah. Dulu sebelum ada Maktabah Syamilah, untuk cari hadis Bapak harus ke perpustakaan hadis, berjam-jam Bapak cari hadis dari buku ke buku. Zaman sekarang tinggal beli VCD Maktabah Syamilah, masukin ke komputer, ketik misalnya hadis innamal a'malu binniat, ketik innamal a'malu binniat, tik enter, terus dia nyari antum ngopi. Gak lama kemudian laporan dia, selesai bos. Udah. Kita tinggal cariin satu-satu, klik-klik, wah ada nih dalam Imam Ahmad ini. Wah mudah banget, Pak. Yang gak ada itu semangat. Ya gak? Di zaman dahulu ketika susah transportasi menuntut ilmu, Allah jadikan semangat luar biasa menuntut ilmu. Sampai Imam Ahmad jalan kaki dari Baghdad ke Yaman. Zaman sekarang untuk menuntut ilmu mudahnya sudah sangat mudah. Tapi yang enggak ada apa? Semangat. Iya. Lebih semangat ngapain coba, Pak? Hah? Facebookan. Iya kan? WhatsAppan. Apalagi Blackberryan. Mudah. Iya. Antum baca buku 15 menit. Ah, istirahat dulu ah. Main game. Main gamenya 2 jam. Itulah. Karena di zaman sekarang itu yang tidak ada apa? Semangat. Sementara apa? Alat-alat transportasi untuk menuntut ilmu, walah mudahnya minta ampun. Ikhwata Islam, jazakumullah wa iyyakum, di antara tanda hari kiamat kasratul kadzib wa adamut tsabut fi naqlil akhbar. Banyaknya dusta dan kurang hati-hati dalam menerima berita. Ya. Kata Rasulullah, sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhadditsunakum ma lam tasma'u antum wa la aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Akan ada nanti di akhir umatku orang-orang yang menceritakan kepada kalian apa-apa yang kalian tidak pernah dengar dari bapak, tidak pula bapak-bapak kalian. Hati-hatilah mereka dari mereka. Ya, ya akhwat Islam. Sekarang yang namanya berita-berita, banyak orang begitu mudah mempercayai. Padahal itu berita dari siapa, Pak? Hah? Terkadang itu dari berita-berita orang barat, ya kan? CNN dan yang lainnya. Kadang kita percaya aja sama berita itu. Apalagi orang Syiah, Pak. Orang Syiah itu paling pinter memutarbalikkan berita itu. Iya. Paling suka berdusta mereka itu, Pak. Hati-hati. Orang fasik saja, kata Allah, Pak. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, fatabayanu, periksa dengan teliti. Kalau orang fasik saja harus kita periksa, bagaimana kalau orang kafir? Kita terkadang, Pak, antum lihat wartawan-wartawan itu rata-rata tidak bertakwa kepada Allah. Banyak wartawan terkadang enggak sholat. fasik, bagaimana akan diterima beritanya? Sementara kita setiap hari terkadang khatam koran. Iya, koran ini, koran itu dibaca semuanya. Maka dari itu ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum, hati-hatilah. Kita mendingan sibukkan khatam Quran daripada khatam koran. Daripada kita ngikutin berita-berita yang kita juga enggak jelas benar apa enggaknya. Ya, terkadang kita ini mudah sekali Pak terkena penyakit desas-desus, isu dan yang lainnya. Ya, kata anu, kita langsung share di mana? Di Facebook, tahu-tahu hoax. Tahu enggak hoax? Bohong beritanya, enggak benar. Baru nyesel. Oh, maaf ya. Kok maaf? Ente enggak punya manhaj apa dalam masalah menerima kabar? Dalam menerima kabar, Allah sudah mengatakan apa? Fatabayyanu. Periksa dulu dengan teliti. Kalaupun berita itu benar, belum tentu boleh di-share, Pak. Makanya Allah mengatakan apa? Wa idza ja'ahum amrun minal amni aw al-khawfi ada'u bih walau radduhu ilal rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladina yastambitunahu minhum. Apabila apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan rasa takut, ada ubih, langsung disebarkan. Kemudian Allah mengatakan apa? Kalaulah mereka kembalikan dulu kabar tersebut kepada siapa? Rasul dan para ulama, akan taulah orang yang beristimbat apakah berita ini boleh disebarkan atau tidak. Kita terkadang dapat berita di Facebook atau di WhatsApp sesuatu yang membuat hati kita panas, langsung apa? Tak menunggu waktu share sudah. Ittaqillah ya akhi. Jangan antum menyerupai orang munafik, karena itu sifat orang munafik. Karena Allah menyebutkan tentang ayat tadi ketika menyebutkan tentang sifat orang munafik. Lalu kemudian kita langsung share. Walaupun itu berita benar, jangan share dulu. Tanya kepada ahlinya. Ini kira-kira cocok enggak untuk di-share? Hati-hati ya, akhi Islam, ma'azakumullah wa iyyakum. Islam mempunyai manhaj di dalam menerima berita dan dalam apa? Menyebarkan berita. Islam punya manhaj. Jangan mengikuti manhajnya orang-orang selain Islam. Iya. Di antara tanda hari kiamat, dan ini belum terjadi, banyaknya wanita dan sedikitnya laki-laki. Ya. Hatta yakuna li khamsina imra'a al-qayyim al-wahid, sampai-sampai 50 perempuan diurus satu laki-laki. Masya Allah. Berarti nanti akan terjadi. Kenapa? Bisa jadi banyaknya kelahiran wanita. Atau yang kedua, banyaknya peperangan, sehingga banyak laki-laki yang meninggal dunia. Akhirnya laki-laki di zaman itu Pak jadi barang antik. Iya. Iya. 1:50. Bingung tuh perempuan zaman itu. Cari suami susah. Kalau di zaman sekarang alhamdulillah masih banyak laki-laki. Di Bandung aja perbandingan perempuan laki-laki masih banyak laki-lakinya. Iya. Di Bandung tuh masih banyak jumlah laki-laki daripada perempuan. Iya. Yeah. Masih banyak laki-laki. Alhamdulillah. Sampai-sampai ada yang bilang katanya, maaf kalau di Bandung tidak menerima ta'adud katanya. Ada-ada aja. Di antara tanda hari kiamat, kasratu mautil faj'ah. Banyaknya mati tiba-tiba. Tiba-tiba meninggal. Berdasarkan hadis Anas bin Malik, inna min amaratis sa'a an yadhhar mautul faj'ah. Di antara tanda hari kiamat munculnya meninggal tiba-tiba. Dan saya Pak, di depan saya sendiri kakak saya, keponakan saya meninggal dunia. Sedang tidur meninggal. Kakak saya juga begitu, sedang tidur meninggal. Saya punya paman, ya diceritakan dia sedang baca koran, meninggal. Ada lagi sedang nonton sinetron, ya, meninggal. Masya Allah, Pak, kita ini khawatir jangan sampai meninggalnya kita pas lagi nonton sinetron gitu, Pak. Lagi nonton ceramah sih gak masalah, ini nonton sinetron meninggal, ya Allah, ya Rabbi, ya na'udzubillah min su'il khatimah. Sekarang ini banyak loh, Pak, orang yang meninggal tiba-tiba itu, tiba-tiba meninggal. Sebelumnya gak sakit, sehat, tahu-tahu meninggal. Subhanallah, ya. Kata Islam, azakumullah wa iyyakum. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berlindung dari meninggal dalam keadaan tiba-tiba. Di antara tanda hari kiamat, audu ardil Arab urujan wa anhara. Nanti negara Arab itu akan menjadi kembali subur, menjadi kebun-kebun dan sungai-sungai. Iya, Pak. Sekarang ini, Pak, di Saudi ini hujan es, hujan terus-menerus mengguyur. Allahu a'lam, ya, apakah itu tanda akan seperti itu apa enggak. Ya, saya dulu waktu kuliah di Madinah, pas musim hujan yang panjang tuh, yang namanya tanah padang pasir itu, ya, yang tadinya kering, kerontang, jadi hijau gitu, Pak. Masya Allah. Iya. Dan Rasulullah mengabarkan nanti negeri Arab akan kembali apa? Subur. Karena negeri Arab tadinya subur. Ya, Allah menceritakan tentang Ratu Saba. Saba itu diaman. Bagaimana kesuburan tanahnya. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa nanti negeri Arab akan kembali menjadi subur. Subhanallah. Ya, dan pasti itu akan terjadi, ya akhli Islam. Di antara tanda hari kiamat, kasratul matar wa qillatun nabat. Banyak hujan tapi tumbuhan sedikit. Jadi hujan tidak bermanfaat. Sebagaimana sabda Rasul dari hadis Abu Hurairah, la taqumu sa'ah hatta tumtira as-sama' mataran, la tukinnu minha buyutul madar wa la tukinnu minha illa buyutus syar. Ya. Akan tidak akan tegak hari kiamat sampai-sampai orang-orang akan diberikan hujan yang umum. Ya. Wala tumbitul ardu syai'an, tapi bumi tidak menumbuhkan apapun juga. Masyaallah. Di antara tanda hari kiamat, sungai Efrat akan memunculkan apa? Gunung emas. Sungai Efrat itu, Pak. Sebagaimana sabda Rasulullah, la taqumu sa'ah hatta yasrul furat an jabalin min dhahab yaqtatilun nasu 'alaihi. Fayaqtulu min kull fayuqtal min kulli 199 wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli akunu ana alladhi anju. Tidak akan tegak hari kiamat sampai sungai Efrat akan mengeluarkan gunung emas dan orang-orang akan berperang memperebutkannya sampai-sampai dari 100 orang akan terbunuh 99. Setiap orang itu berkata, mudah-mudahan aku yang selamat. Ya, maka dalam hadis yang lain kata Rasulullah, kalian-kalian kalau kalian ya mengalami zaman itu kamu jangan hadir untuk pergi ngambil emas ke sono, jangan, udah cuekin aja lah. Ya. Di antara tanda hari kiamat, binatang-binatang buas dan benda-benda mati akan bisa berbicara. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Bahwa di zaman Rasulullah, Pak, ada seorang penggembala kambing kehilangan kambingnya. Rupanya kambingnya itu diambil apa? Serigala. Akhirnya penggembala ini mengejarlah, dikejarlah serigala itu. Lalu kemudian kambingnya diambil lagi. Tiba-tiba serigala itu duduk dan berkata, "Kenapa engkau mengambil rezeki yang telah Allah berikan kepadaku?" Kasih penggembala ini berkata, aneh sekali, ada serigala bisa bicara. Apa kata si serigala ini? Maukah aku tunjukkan kepada kamu yang lebih aneh dariku? Muhammad di kota Yathrib, ia menerima kabar-kabar dari langit. Maka mendengar ini, si penggembala pun pergilah ke Yathrib, ke kota Madinah. Bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun membenarkannya. Lalu Rasulullah bersabda, apa? Inna amarah min amaratin baina yaday sa'ah. Itu adalah di antara tanda-tanda hari kiamat. Qad awshaka ar-rajul an yakhruj fala yarji hatta tuhaddithahu na'na'la wa sawtuhu. Ya, hampir-hampir seseorang keluar dari rumahnya. Ya. Hampir-hampir seseorang keluar dari rumahnya sampai ia diajak bicara oleh sendalnya, cambuknya. Ya. Dan juga sampai-sampai binatang buas pun akan mengajak bicara manusia. Waduh, gimana tuh Pak? Bapak ke taman safari, singanya ngomong sama Bapak. Itu akan terjadi Pak. Kapannya kita gak tahu. Ini belum terjadi. Ini termasuk tanda hari kiamat yang belum terjadi dan pasti akan terjadi. Iya. Di antara tanda hari kiamat, tamannil maut min syiddatil bala, saking beratnya ujian sampai-sampai orang mengharapkan mati saja. Iya. Sebagaimana sabda Rasulullah dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sabda, la taqumu sa'ah hatta yamur rajul bi qabri rajul fa yaqul ya laitani makana. Tidak akan tegak hari kiamat sampai seseorang melewati kuburan dia berkata, andaikan aku menggantikan kamu. Saking beratnya ujian. Di antara tanda hari kiamat, banyaknya pasukan Romawi dan akan berperang melawan kaum muslimin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, taqumu sa'ah war-rum aktsarun nas. Ketika hari kiamat terjadi, manusia yang paling banyak jumlahnya adalah orang-orang Romawi. Jadi ketika hari kiamat terjadi itu Pak, manusia terbanyak bukan Cina, bukan. Bukan orang Indonesia, bukan. Tapi siapa? Orang-orang Romawi. Iya, hadisnya sahih riwayat Muslim. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Dan disebutkan dalam hadis Pak, bahwa orang-orang bule itu nanti akan masuk Islam di akhir zaman. Dan mereka yang akan kembali menguasai Konstantinopel untuk yang kedua kalinya. Dan mereka akan menguasai Konstantinopel bukan dengan senjata, tapi dengan cukup ucapan takbir. Ya, mereka bertakbir Allahu Akbar, akan runtuhlah sebelahnya. Takbir lagi Allahu Akbar, runtuh lagi sebelahnya. Dengan ucapan takbir. Masya Allah. Ya. Sekarang saja Pak, di Amerika, di Eropa banyak sudah masuk Islam Pak. Di Amerika itu Pak, Masya Allah, perkembangan Islam itu cepat sekali. Di Eropa pun juga perkembangan Islam, Masya Allah Pak. Ya. Seperti yang Rasulullah kabarkan, bahwa nanti orang-orang Barat itu nanti banyak akan banyak masuk Islam. Alhamdulillah. Di antara tanda hari kiamat ya akhal Islam, khurujul Qahtani, keluarnya seorang yang berasal dari Banu Qahtan. Imam Ahmad dan Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sabda, tidak akan tegak hari kiamat hatta yakhruja rajulun min Qahtan yasuqun nas bi asah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai seorang laki-laki dari Banu Qahtan akan menggiring manusia dengan tongkatnya. Apa maksudnya menggiring dengan tongkatnya? Sebagian mengatakan artinya zalim. Sebagian mengatakan artinya dengan keadilan. Iya. Jadi pada waktu itu imam ini imam yang sangat adil, sehingga ia memukuli orang-orang yang berbuat maksiat supaya mereka tidak berbuat maksiat dengan tongkatnya. Itu penafsiran sebagian ulama. Di antara tanda hari kiamat, perang melawan orang Yahudi. Iya. Rasulullah sabda, Dalam hadis Samurah bin Jundub, ya, bahwa Nabi SAW menyebutkan bahwa kaum muslimin nanti akan berperang. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sabda, "La taqumu sa'a hatta yuqatilal muslimun al-yahud fayaqtulahumul muslimun hatta yaqtabi al-yahud min wara'il hajar wasyajar. Fayaqulul hajar awi syajar ya muslim ya Abdullah, hada yahudiyun khalfi, fata'al faqtulhu illal gharqad fa inna min syajar yahud." Tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang Yahudi. Maka kaum muslimin akan memerangi mereka dan orang-orang Yahudi akan bersembunyi di balik batu dan pohon. Tapi pohon dan batu itu akan berkata, "Hei muslim, kemari. Ini di belakang saya ada orang Yahudi. Bunuh dia." Nanti pohon bisa ngomong, Pak, nanti, Pak. Batu bisa ngomong. Ya. Kecuali pohon gorkod. Karena itu pohonnya mereka. Bapak tahu sekarang tuh orang Yahudi lagi getol, Pak, menanam pohon gorkod. Iya, karena itu pohonnya mereka. Iya, masya Allah. Dan itu pasti akan terjadi ya akhir Islam. Azakumullah wa iyyakum. Masih lama nih, Pak. Masih banyak banget, ya, tentang tanda hari kiamat. Itu baru tanda hari kiamat kecil, loh, Pak. Baik, diantara tanda hari kiamat lagi. Yaitu ikhwatul Islam a'azakumullah wa iyyakum, kota Madinah nanti akan ditinggalkan oleh orang-orang. Jadi nanti kota Madinah itu akan kosong melompong. Kosong. Kata Rasulullah SAW, diriwayatkan Imam Ahmad, "Ya'ti 'alan nas zamanun yad'ur rajul ibna 'ammihi wa qaribahu haluma ila ar-raha haluma ila ar-raha wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun." Nanti akan datang suatu zaman yang penduduk kota Madinah mengajak anak pamannya dan kerabat-kerabatnya, "Ayo kita pindah ke tempat yang enak." Padahal kata Rasulullah, Madinah itu lebih baik buat mereka kalau mereka mengetahuinya. Sampai nanti kata Rasulullah SAW, ya, akan ada penggembala kambing datang ke kota Madinah. Ternyata kota Madinah sudah kosong melompong. Yang ditemukan di situ hanyalah binatang-binatang buas. Jadi nanti kota Madinah itu akan kosong, nggak ada orang. Kapan? Nanti, Pak, ketika sudah sangat dekat hari kiamat. Di antara tanda hari kiamat ya akhwal Islam, dan ini hari kiamat, tanda hari kiamat yang sudah sangat dekat dengan hari kiamat. Apa itu? Dikirimnya angin yang lembut dan mencabut nyawa setiap muslim. Ya. Sehingga pada waktu itu alhamdulillah. Ya, dikumusuh. Sehingga pada waktu itu tidak tersisa lagi orang Islam. Kalau sudah tidak tersisa orang Islam, baru tegak hari kiamat. Makanya, Pak, selama dunia ini masih ada orang Islam, tidak akan pernah terjadi kiamat. Walaupun masih ada orang Islam satu orang di dunia ini, hari kiamat tidak akan terjadi. Kapan hari kiamat terjadi? Kalau orang Islam sudah habis. Allah kirimkan angin yang lembut, dicabut semuanya, habis. Tersisalah orang-orang yang paling buruk di muka bumi. Kata Rasulullah, "Wa alaihim taqumu sa'ah," kepada mereka lah tegak hari kiamat. Masya Allah. Kemudian tanda hari kiamat selanjutnya apa? Nanti Ka'bah akan dihancurkan. Ya. Jadi Ka'bah itu akan dihancurkan oleh orang Ethiopia yang disebut, yang dinamai Dusawi Qatain, di mana dia akan menghancurkan Ka'bah dan mengeluarkan harta karun yang terpendam di bawahnya. Semenjak itu kata Rasulullah, orang tidak akan lagi berhaji dan tidak ada lagi haji. Itu nanti di akhir zaman. Kapan terjadinya, Allah? Yang jelas disebutkan bahwa dalam hadis setelah Ya'juj dan Ma'juj hilang, masih ada haji, umrah masih. Setelah zaman Nabi Isa pun masih ada haji dan umrah. Berarti ini nanti, setelah apa? Ya, sudah sangat dekat hari kiamat. Wallahu a'lam. Ini tanda hari kiamat kecil. Sekarang tanda hari kiamat besar, ada 10. Apa itu? Yang pertama dimulai dari Imam Mahdi. Kemudian Dajjal. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian apa? Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian tenggelamnya 3 bagian bumi ke dalam tanah. Di timur, di barat, dan di jazirah Arab. Kemudian asap tebal yang akan turun ke bumi. Kemudian terbitnya matahari dari barat. Kemudian diantaranya munculnya binatang melata dari dalam bumi yang akan mengajak bicara manusia bahwa orang-orang sebelum kalian dahulu mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudian api yang akan keluar dari Yaman, lalu kemudian menggiring manusia ke arah barat. Nah, ini 10 tanda hari kiamat. Siapa Imam Mahdi? Kita akan secara ringkas sajalah, Pak. Ya. Imam Mahdi berasal dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Demikian dalam sebuah riwayat, ya, walaupun sebagian ulama melemahkan riwayat tersebut. Nama beliau Muhammad bin Abdullah. Ya, karena Rasulullah mengatakan namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapaknya Rasulullah. Jadi Muhammad bin, makanya Imam Mahdi orang Syiah itu enggak benar, Pak. Karena orang Syiah itu Imam Mahdinya siapa? Al-Askari. Kalau ini Muhammad bin Abdullah dari keturunan siapa? Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dari mana akan muncul? Dari arah timur. Timurnya dari mana ya? Enggak tahu, pokoknya timur. Wah, jangan-jangan dari Indonesia kali. Wah. Dari mana kita tahu? Yang jelas Rasulullah mengatakan dari arah timur. Apa tanda-tanda dekat Imam Mahdi? Pertama, bumi dipenuhi oleh kezaliman. Bumi dipenuhi oleh apa? Kezaliman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, di zaman Imam Mahdi, muli'atil ardu i'adlan kama muli'at jawran. Imam Mahdi akan memenuhi bumi ini dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman. Yang kedua, akan terjadi perang saudara di negeri Saudi, di mana akan terbagi 3 pasukan yang berperang satu sama lainnya. Masing-masing pasukan ini dipimpin oleh anak khalifah. Terjadi perang saudara. Di saat perang terjadi, datanglah bendera dari arah timur. Kemudian dia pun lalu dibaiat di mana? Di sisi Ka'bah. Kata Rasulullah, siapa saja di antara kalian yang menyaksikannya, hendaklah ia baiat, walaupun kamu datang ke sana dalam keadaan merangkak sekalipun juga. Pergi segera. Ya, untuk baiat kepada Imam Mahdi. Yang kemudian, Pak, Imam Mahdi mendirikan kerajaan Islam terakhir di Syam. Karena Syam itu daulah Islam yang terakhir. Yang kemudian, Bapak sekalian, setelah Imam Mahdi muncul, Dajjal muncul. Dajjal muncul, ya akhwat Islam, setelah terjadi perang antara kaum muslimin dengan Eropa. Terjadi perang dahsyat yang kemudian dikuasai Konstantinopel. Ketika orang-orang hendak mengambil ghanimah, terdengarlah seruan bahwa Dajjal sudah keluar. Akhirnya yang tadinya ngambil ghanimah dibuang lagi. lari masing-masing menyelamatkan diri. Ya, kenapa kaum muslimin tidak berusaha melawan Dajjal pada waktu itu? Karena Dajjal tidak bisa dikalahkan. Siapa Dajjal? Dajjal sudah ada di zaman Nabi. Dajjal itu sudah ada di zaman Nabi. Buktinya ada seorang sahabat yang bernama Aus Abu Ruqayyah. Ya. Abu Ruqayyah siapa namanya? Tamim bin Aus. Dia pernah naik perahu kemudian terombang-ambing di lautan, terdampar di sebuah pulau dan bertemu dengan makhluk yang dipenuhi bulu sampai-sampai enggak diketahui depan belakangnya mana. Lalu kemudian makhluk ini menyuruh untuk pergi ke sebuah rumah. Kata Tamim, aku mendapati manusia yang belum pernah aku melihat sebelumnya, manusia sebesar itu. Kaki dan tangannya dirantai. Kemudian Tamim berkata, siapa kamu? Orang ini berkata, kabarkan dulu aku, kamu siapa? Kata Tamim, kami dari Arab. Kata orang ini, bagaimana dengan Muhammad dan sahabatnya? Kata Tamim, ia telah hijrah ke kota Madinah dan menguasai kabilah-kabilah sekitarnya. Kata orang ini, kalau mereka mengikuti Muhammad itu lebih baik buat mereka. Kemudian dia berkata, kabarkan kepadaku tentang negeri Baisan. Kata Tamim, tentang apa? Kata orang ini, tentang kurmanya. Masih berbuah tidak? Masih banyak, kata Tamim. Kabarkan kepadaku tentang mata air yang disebut dengan Zughar. Tentang apanya? Airnya masih banyak, masih orang-orang masih menggunakannya. Kabarkan kepadaku tentang Danau Tiberias atau Tobariah. Tentang apanya, kata Tamim? Tentang airnya masih banyak, kata Tamim. Kelak kurma-kurma di negeri Baisan tidak akan berbuah lagi. Mata air Zughar akan kering dan Danau Tobariah pun akan kering. Di saat itu aku akan keluar. Fa inni ana Dajjal, aku adalah Dajjal. Berarti ada sahabat yang pernah ketemu sama siapa? Dajjal. Tanda Dajjal dekat lagi Pak, apa Pak? Ada 3 tahun yang sangat paceklik. Kata Rasulullah, inna baina yaday Dajjal salat. Ya. Kata Rasulullah, sebelum Dajjal muncul ada 3 tahun yang sangat kering. Tahun pertama Allah menahan air hujan setengah. Tahun kedua Allah menahan air hujan 2/3. Tahun ketiga Allah menahan air hujan semuanya. Maka keringlah, kering kerontang dan matilah binatang-binatang ternak. Kata Rasulullah, di saat itu tidak ada makanan sama sekali. Dan makanannya kaum mukminin adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Pokoknya nanti Pak, sebelum Dajjal datang itu enggak ada makanan, Pak. Makanya fitnah Dajjal dahsyat banget. Di saat enggak ada makanan, Dajjal datang bawa gunung roti, Pak. Dajjal bawa air. Makanya kata Rasulullah, tidak akan tegak hari kiamat hatta yatamanna nasad Dajjal. Ya. Hatta yatamanna nasud Dajjal. Tidak akan tegak hari kiamat sampai nanti orang-orang akan berharap munculnya Dajjal. Dajjal, Pak, muncul di sebuah tempat desa namanya Yahuda, di Khurasan, tepatnya di Asfahan. Asfahan itu sekarang bagian daripada Iran. Ketika Dajjal muncul diikuti oleh 70 ribu pasukan Yahudi. Dan sekarang di Asfahan orang Yahudi itu lebih dari 30 ribu. Ya. Kemudian Dajjal akan berkeliling dunia. Dajjal punya kehebatan dahsyat, Pak. Dia bisa menyuruh awan, hujan. Menyuruh bumi yang subur kering. Menyuruh yang udah mati bangkit. Kata Rasulullah, Dajjal itu rambutnya keribu. Ya. syadidul ju'udah. Matanya itu pecak sebelah, sebelah kanannya itu seperti anggur yang nyembul. Arid ma bainal mangkibain. Ininya nih lebar. Badannya besar. Makanya Tamim mengatakan apa? Aku belum pernah melihat manusia sebesar Dajjal. Saking besar nih orangnya badannya, Pak. Dan kepalanya kata Rasulullah seperti ular. Maksudnya seperti ular kata para ulama bukan kayak ular, bukan. Orang Arab mengatakan ya si fulan kepalanya bagaikan ular, artinya kepalanya kecil dan enggak bisa diem. Kalau ada orang kepalanya kecil terus enggak bisa diem, gini enggak mau diem gitu kepalanya. Itu artinya kepala ular. Makanya antum kalau kepalanya enggak mau diem, saya bilang kepala ular antum. Yeah. Nah, Dajjal begitu. Kepalanya kecil, enggak bisa diem. Rasulullah yang mengabarkan begitu. Dan di jidatnya ada tulisan kafara, kafir. Dan setiap muslim pasti bisa membacanya. Adapun orang kafir tidak bisa membacanya. Kemudian Dajjal berkeliling dunia, Pak. Dan Dajjal hidup selama 40 hari. Hari pertama sama dengan setahun. Tapi kata Rasulullah, hari yang seperti setahun itu sholatnya sama dengan hari-hari biasa. Diperkirakan aja sendiri, kata Rasulullah SAW. Jadi matahari akan ditahan oleh Allah selama setahun. Hari kedua selama sebulan. Hari ketiga selama seminggu. Hari berikutnya sama dengan hari-hari biasa. Maka ya akan Islam, Dajjal akan diikuti oleh Yahudi, ini pertama. Yang kedua, orang Khawarij. Karena Rasulullah mengatakan orang Khawarij itu generasi akhir mereka keluar bersama Dajjal. Orang Syiah Khawarij gak, Pak? Khawarij. Karena orang Syiah mengalahkan darah kaum muslimin, tidak? Iya. Makanya orang Syiah Khawarij. Iya. Kemudian apalagi? Wanita. Kebanyakan pengikut Dajjal perempuan, Pak. Kenapa kata para ulama? Li'annahunna ghalaba 'alaihinnal jahl. Karena kebanyakan wanita itu bodoh. Makanya hati-hati yang jomblo. Yes. Ternyata kebanyakan pengikut Dajjal perempuan. Gimana kalau cantik-cantik tuh? Wah, terfitnah nanti. Yang ketiga, orang Arab Badui. Kenapa? Karena kebanyakan mereka orang bodoh. Lah, arti ini menunjukkan kebanyakan yang jadi pengikut Dajjal orang bodoh. Orang apa? Bodoh tentang apa? Tentang agama. Iya. Makanya, Pak, untuk selamat dari Dajjal gimana caranya? Yang pertama menuntut ilmu agama. Makanya kata Rasulullah, Pak, nanti ketika di zaman Dajjal ada orang apa namanya, seorang pemuda datang kepada Dajjal. Lalu dia berkata kepada orang-orang, "Hai manusia, aku peringatkan kalian, ini Dajjal. Jangan kalian ikuti, dia pendusta." Akhirnya dia ditangkap oleh pasukan Dajjal, dibawa ke Dajjal. Lalu Dajjal berkata, "Apakah kamu beriman bahwa aku Tuhanku?" Kata pemuda ini, "Aku tidak akan pernah beriman kepadamu." Akhirnya ini digergaji, Pak. Jadi dua. Belah. Kemudian orang ini pun Dajjal berjalan di antara dua bagian tubuhnya, nempel lagi, hidup lagi. Lalu Dajjal berkata lagi, "Kamu beriman bahwa aku Tuhanmu? Aku bisa membangkitkan kamu, menghidupkan kamu." Apa kata pemuda ini? "Justru aku semakin yakin kamu Dajjal yang Rasulullah kabarkan kepada kami." Rupanya pemuda ini punya apa? Ilmu. Punya ilmu agama. Kemudian Dajjal berusaha menangkapnya lagi dan membunuhnya. Ternyata tidak mampu. Setiap kali mau dibacok, itu apa? Kata Rasulullah SAW, apa, lehernya itu, ya, tidak bisa dibacok, tidak bisa di apa? Ditebas. Masya Allah. Maka dari itu kata Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan bimbingan supaya kita selamat dari Dajjal gimana, Pak? Pertama, yang tadi menuntut ilmu. Yang kedua, hafalkan 10 awal surat Al-Kahfi. Watarsa man hafidha 10 ayat min suratil kahfi atau al-ula, ya. Siapa yang menghafal 10 ayat pertama di surat Al-Kahfi, maka ia terselamatkan dari apa? Dajjal. Udah hafal belum, Mbak? Ya, belum hafal. Muka kapan ngapalin? Emang Bapak yakin enggak ketemu Dajjal? Sekarang juga ngapalin. Siapa yang udah hafal? Siapa yang udah hafal? Enggak ada. Ya Allah. Terus persiapan kalian ngadepin Dajjal gimana? Pede aja Ustaz, saya enggak bakal ketemu Dajjal kok. Masya Allah. Atas siapa? Nanti antum pulang, hafalin segera. Iya. Yeah. Nanti saya kesini lagi, saya tanya satu-satu. Penting, Pak. Karena Rasulullah mengatakan, siapa yang menghafal 10 ayat surat Al-Kahfi akan terjaga dari. Kan gampang Ustaz, saya bacain aja pakai mushaf. Lah kalau diambil sama Dajjal mushafnya? Enggak apa gimana? Iya. Yang kedua, kata Rasulullah, setiap kali kita mendengar Dajjal, segera lari. Dajjal udah sampai Kuningan, cah lari ke Brebes. Lari terus. Ya, sejauh-jauh mungkin. Nah ini ikhwata Islam azakumullah ya. Kemudian Dajjal pun akan mengepung kota Makkah dan Madinah. Dan Dajjal tidak akan pernah bisa. Karena kata Rasul, setiap lorong-lorong kota Makkah dan Madinah dijaga oleh malaikat-malaikat yang terhunus. Rupanya Dajjal putus asa lah untuk menguasai kota Makkah dan Madinah. Pergilah ia menuju Syam. Karena kan di sana kerajaan kaum muslimin. Maka kaum muslimin mendengar Dajjal datang ke Syam, mereka langsung naik ke bukit-bukit mengumpet, Pak. Ketakutan mereka. Akhirnya Dajjal pun mengepung. Dan pada waktu itu kata Rasulullah, kaum muslimin sangat kesusahan dan kelaparan. Di saat mereka sedang kesusahan begitu, tiba-tiba iya, di sholat subuh, waktu itu Imam Mahdi iya, hendak sholat subuh, dan kaum muslimin terdengar suara. Rupanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam turun. Nabi Isa turun, kata Rasulullah SAW, dengan mengendarai malaikat. Ka'annahu kharaja min dimas, kata Rasulullah, seakan-akan ia baru keluar dari WC. Kenapa? Karena rambutnya Nabi Isa itu selalu meneteskan air, Pak. Seakan-akan baru mandi. Ya. Turunlah, kata Rasulullah, di menara putih di kota Damaskus. Tepatnya di Masjid Damaskus. Sekarang masjid itu sudah ada dan menaranya putih. Disitulah Nabi Isa akan turun. Lalu kemudian Nabi Isa dipersilahkan jadi imam. Nabi Isa tidak mau. Nabi Isa menyuruh Imam Mahdi yang jadi imam untuk menghormati umat Islam. Lalu Nabi Isa pun menyerukan, mengumandangkan jihad. Maka berjihadlah Nabi Isa melawan Dajjal. Dan Nabi Isa apa diberikan oleh Allah kekuatan luar biasa. Kata Rasulullah, tidaklah ada orang kafir yang mencium nafasnya Nabi Isa kecuali akan mati. Dan bau nafas Nabi Isa itu sejauh mata memandangnya Nabi Isa. Dan setiap kali Dajjal dipandang oleh Nabi Isa, dia akan mengkerut seperti garam mengkerut dalam air. Dan Nabi Isa akan terus mengejar Dajjal. Sampai akhirnya Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal di sebuah tempat namanya Babul Lud, sekitar 100 km dari kota Palestina, dengan tombak kecilnya terbunuh Nabi Isa apa Dajjal. The end, kisah Dajjal. Setelah itu, Pak, terjadi keamanan yang luar biasa. Seluruh dunia Islam. Nabi Isa tidak menerima kecuali dua. Islam atau dibunuh. Tidak ada lagi jizyah pada waktu itu. Kalau kamu tidak masuk Islam, dibunuh. Nabi akan menghancurkan salib, membunuh babi. Maka pada waktu itu ya akhul Islam, keberkahan bumi dan langit luar biasa, kata Rasulullah. Sampai-sampai buah delima satu dimakan 8 orang gak habis. Sampai-sampai ular main sama anak kecil gak mematuk. Saking amannya di waktu itu. Ya. Sebagian ulama mengatakan di saat itulah binatang-binatang buas akan berbicara. Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah. Zaman Nabi Isa. Tak lama kemudian Imam Mahdi meninggal dunia. Kemudian dikuburkan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Setelah itu Allah pun berfirman kepada Nabi Isa, ya Isa, ahriz ibadi bitur. Hai Isa, bawa hamba-hambaku ke bukit Tur sana. Karena aku akan mengeluarkan pasukan yang tak akan pernah kalah. Maka Nabi Isa menyuruh kaum mukminin untuk pergi ke bukit Tur. Lalu kemudian Allah keluarkan Ya'juj dan Ma'juj min kulli hadabin yansilun, yang akan keluar dari segala macam arah. Tidaklah ia melewati negeri kecuali dihancurkan sehancur-hancurnya. Karena Ya'juj dan Ma'juj itu keinginannya hanya untuk menghancurkan saja. Membunuh, menghancurkan. Kalau Dajjal inginnya supaya orang menyembah dirinya. Sedangkan Ya'juj dan Ma'juj keinginannya hanya hancur sudah, untuk menguasai dunia. Akhirnya Pak, kaum muslimin kesusahan, kelaparan. Sementara bumi sudah dikuasai oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kata Ya'juj dan Ma'juj, faqad alauna ahlal ard. Kita sudah menguasai penduduk bumi, maka kita akan kuasai penduduk langit. Lalu mereka pun melemparkan tombak-tombaknya ke langit dan kembali dalam keadaan tombaknya berdarah-darah. Di saat itulah Nabi Isa berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong kami atas Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah kirimkan penyakit di mana dari tengkuknya Ya'juj keluar apa? Ulat. Mati Ya'juj dan Ma'juj. Mati. Ternyata apa yang terjadi, Pak? Ya'juj dan Ma'juj sudah mati semua. Rupanya apa yang terjadi, bau busuk yang ada. Karena setiap sejengkal dari bumi ini ada bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Maka Nabi Isa kembali berdoa kepada Allah supaya dibersihkan bumi ini dari apa? Bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Allah kirimkan burung yang apa namanya, lehernya itu sebesar leher-leher unta, kata Rasulullah. Dibersihkan bangka. Maka kaum muslimin pun kembali menjadi ya, damai lagi. Bumi pun kembali dikuasai oleh Islam. Tak lama kemudian Nabi Isa meninggal dunia. Dikuburkan. Makanya Pak, ketika Nabi Isa turun, orang ahli kitab semua masuk Islam. Allah mengatakan wa in min ahlil kitab illa la yu'minan nabi qabla mautih. Tidak ada satupun ahli kitab kecuali pasti beriman kepada Nabi Isa sebelum wafatnya. Iya, karena di zaman Nabi Isa tidak menerima kecuali Islam atau bunuh. Udah. Masya Allah. Nabi Isa wafat. Lalu kemudian sebagian orang-orang pun kembali kafir setelah Nabi Isa wafat. Muncul tanda hari kiamat yang lain. Karena kata Rasulullah, apabila sudah muncul tanda hari kiamat besar, dia akan silih berganti dengan cepat. Ya. Muncul dabbah minal ard. Binatang melata dari dalam bumi. Ikhtilaf para ulama, binatang itu bentuknya apa? Banyak ulama mengatakan bentuknya unta. Adapun yang disebutkan bahwa ia itu bentuknya kuda, itu kisah-kisah yang enggak benar, Pak. Adapun kisah tentang riwayat yang menyebutkan tentang bahwa bentuknya unta, itu pun juga dhaif, tidak sahih. Yang jelas tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyebutkan tentang binatang melata itu bentuknya apa kita tidak tahu. Imani saja bahwa ia membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Setiap kali ia bertemu dengan manusia dicap. Maka kalau mukmin jadi putih bersih. Kalau kafir jadi hitam legam. Sehingga di zaman itu akan kelihatan mana mukmin, mana kafir. Ya. Kemudian juga keluar lagi terus seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ya, tanda-tanda hari kiamat yang lain sampai kemudian ditiupkannya sangkakala. Wallahu a'lam. Bisa dibaca kelengkapan tadi dalam buku ini, Asyratus Sa'ah, yang ditulis oleh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil dan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi bapak tinggal beli aja bukunya. Ada yang berpendapat bahwa umur umat Nabi Muhammad katanya 1500 tahun. Ketahuilah pak, Nabi Muhammad pernah ditanya oleh malaikat Jibril, kapan hari kiamat? Apa jawaban Nabi Muhammad? Yang bertanya dan yang ditanya tidak tahu. Berarti tidak ada satupun dalil yang sahih, pak, yang mengatakan bahwa umur umat Islam sekian tahun, enggak ada. Kata Dr. Umar bin Hasan bin Al-Falatah, semua hadis yang menyebutkan tentang umur umat Islam palsu. Semua palsu. Jadi jangan dipercayain tuh. Apakah orang yang menghalalkan musik yang seharusnya mengharam mengeluarkannya dari Islam? Akhi, hadis yang mengatakan yastahillunal hira, mereka menganggap halal zina, kemudian sutra, arak dan alat-alat musik. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan istihlal, menganggap halal, ini ada dua makna. Makna yang pertama, maksudnya artinya menganggap biasa. Menganggap apa? Menganggap biasa, karena sudah terbiasanya jadi seakan-akan dianggap boleh gitu. Ya kira itu boleh. Maka ini tidak dikafirkan seperti ini, Pak. Terkadang orang seperti ini dimaafkan karena ketidaktahuan dia. Tapi kalau dia tahu misalnya bahwa musik itu haram, tapi sengaja ia menghalalkannya dengan keyakinan bahwa dia punya hak untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka ini yang kafir. Ya. Minta nasihat Ustadz buat pemuda zaman sekarang, di mana gelombang syahwat sangat mengkhawatirkan. Aurat perempuan seperti disodori, sulit sepertinya menentukan pandangan. Makanya pertama cepat kawin. Kata Rasulullah, ya ma'asyar syabab, wahai pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, hendaklah ia menikah. Dan siapa yang tidak mampu, hendaklah berpuasa. Karena itu lebih, ya, karena itu menjadi tameng untuk dia insyaallah. Menikah cepat. Apa yang harus ditunggu sih? Iya. Enggak usah tunggu-tunggu, Pak. Yang kedua, kalau enggak mampu, puasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib puasa. Iya. Kemudian, Pak, yang ketiga, jangan kita itu mendatangi tempat-tempat yang banyak fitnah wanitanya di situ. Ini Bapak sengaja sih datangnya, senangnya datangnya ke mall, ke tempat-tempat wanita. Waduh, susah. Makanya jangan sengaja mendatangi tempat-tempat yang di situ banyak syahwat wanitanya. Sengaja, ya, apa namanya, mencari-cari yang di situ banyak wanitanya. Nah, bagus. Yang ketiga, Pak, yang keempat, Pak. Kalaupun bapak harus pergi misalnya ke suatu tempat sana dan di situ banyak perempuan, ada tips insya Allah mudah-mudahan membantu. Apa itu? Bawa buku. Jadi bawa buku aja, baca buku aja. Jadi matanya gak usah jelalatan kemana-mana deh, baca buku aja. Iya, mudah-mudahan dengan seperti itu insya Allah bisa tertahan. Iya. Ustaz, ada orang yang menolak kisah Dajjal dan Mahdi dengan klaim katanya hadisnya hadis ahad, yang mengatakan bahwa hadis Imam Mahdi dan hadis Dajjal itu hadis ahad. Ini orang yang tidak faham hadis. Bagaimana tidak? Para ulama hadis mengatakan mutawatir. Sekarang Pak, mana yang bapak lebih dahulukan? Dokter umum apa dokter spesial? Spesialis. Spesialis dong. Para ulama hadis mengatakan hadisnya mutawatir. Lalu ada orang-orang bodoh di zaman sekarang mengatakan hadisnya ahad. Kan aneh. Iya. Maka kita lebih mendengar orang yang enggak jelas keilmuannya atau orang yang sudah jelas keilmuannya? Hadis tentang Imam Mahdi, Imam Suyuti mengatakan ya mutawatir. Dajjal juga mutawatir. Yang kedua, para ulama semua sepakat bahwa hadis ahad yang sahih itu wajib dijadikan hujjah dalam masalah akidah maupun hukum. Pak, kalau bapak bertemu dengan orang yang menolak hadis ahad dalam masalah akidah, tanya kepada mereka, kamu punya akidah bahwa hadis ahad tidak boleh tetapkan, tidak boleh menetapkan akidah. Itu kan keyakinan kamu kan? Itu akidah kamu kan? Iya. Sekarang tolong tetapkan akidahmu dengan hadis mutawatir. Sampai detik ini mereka enggak bisa membawakan. Mereka sendiri tidak bisa membawa satupun dalil yang mutawatir untuk menetapkan keyakinan mereka bahwa hadis ahad tidak boleh dipakai dalam masalah akidah. Sampai detik ini mereka enggak bisa. Enggak ada dalilnya. Iya. Maka kita katakan kepada mereka, mendingan kami masih berhujah dengan dalil walaupun hadis ahad. Kalian enggak punya dalil sama sekali. Iya. Enggak punya dalil sama sekali ya, akhi Islam, jazakumullah khairan. Ustaz, kalau Dajjal sudah ada, terus pekerjaan Dajjal sekarang apa? Ya Allah, ya Rabbi, nanyanya pinter deh. Ngapain ditanyain, Pak? Ini terkadang, Pak, pertanyaan iseng namanya. Kalau orang Jakarta nyamunya kepo. Ya. Para ulama berkata, mereka paling tidak suka pertanyaan kecuali apabila bisa menimbulkan amal. Ini pertanyaan tidak menimbulkan amal wala apa. Enggak usah apa dipikirin, Pak. Lagian enggak ada dalilnya. Kerjaannya nganggur kali ya, Ustaz ya. Ya Allah, enggak usah tanyain lah, Pak. Jika Dajjal sudah ada, apakah Yajud dan Majud sudah ada? Sudah. Kan yang membuat pagarnya siapa? Zulqarnain. Iya. Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Ya, dalam surat Al-Kahfi. Tadi dikatakan kota Madinah akan kosong. Lalu bagaimana dengan kedatangan Dajjal? Ya kan Dajjal sebelum Madinah kosong. Ya, buktinya dalam hadis, ketika Dajjal mengepung kota Madinah akan berguncang. Lalu akan keluarlah dari kota Madinah orang-orang munafiknya bergabung dengan Dajjal. Berarti waktu di zaman Dajjal kota Madinah masih banyak penduduknya. Apakah munculnya pasukan dengan panji hitam termasuk tanda hari kiamat? Panji hitam sekarang ISIS itu, Pak. Orang Khawarij. Ya. Itu orang Khawarij. Seluruh ulama seluruh dunia, Saudi, Mesir, Sudan sampai Indonesia sepakat bahwa itu orang Khawarij. Gimana tidak? Mereka mengkafirkan setiap orang yang tidak setuju dengan pendapatnya. Bahkan bapaknya dibunuh, menghalalkan darah anaknya, istrinya dan yang lainnya. Ya. Allah, tanda-tanda Khawarij ada semua pada mereka. Makanya seluruh fatwa ulama seluruh dunia bahwa ISIS, Daesh sekarang itu namanya Daesh ya, itu Khawarij. Orang-orang yang membela ISIS di Indonesia ini karena ya kasihan, Pak. Ya. Termakan oleh apa? Oleh janji-janji mereka yang kosong. Allah musta'an wa laytikran ya akal Islam. A'azakumullahu ayakum. Kita muncul banyak fitnah, apakah cukup dengan memperbanyak ibadah malam untuk mengobatinya? Bukan hanya di waktu malam, di waktu siang pun kita banyak yang meninggalkan maksiat. Kenapa di waktu zaman fitnah ibadah sholat malam yang ditekankan oleh Rasul? Karena Allah mengatakan innana syi'atal lailihi ashaddu wat'a wa aqwa muqila. Sesungguhnya sholat malam itu lebih mengokohkan hati. Ya, lebih menguatkan apa? Hati. Apa yang seharusnya muncul di hati-hati kami jika diberitakan tentang tanda-tanda hari kiamat seperti ini? Iya. Yang pertama, supaya lebih menanam keimanan kita bahwa akan datangnya hari kiamat. Yang kedua, kita bersiap-siap dengan banyak beramal saleh. Makanya ada seorang orang Badui berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan tanda hari kiamat? Kapan hari kiamat terjadi? Apa kata Rasulullah? Mada a'dat talaha. Apa yang kau persiapkan menuju hari kiamat? Ya. Yang kedua, ya akhul Islam, dengan seperti itu kita melihat dengan mata kepala dan basiroh kita bahwa ini fitnah, bahwa ini tanda hari kiamat. Sehingga ketika kita melihat tanda-tanda hari kiamat, kita tahu ini fitnah yang harus kita berusaha untuk menghindarinya. Ilmu diangkat dengan diwafatkannya para ulama, tapi di satu sisi ada keterangan setiap 100 tahun akan muncul para pembaru agama. Apakah kemunculan tokoh pembaru ini cukup ilmunya selama kurun waktu tersebut menyinari manusia? Enggak tahu. Yang jelas Rasulullah mengabarkan bahwa ulama akan habis, sehingga orang-orang mengambil apa? Pemimpin-pemimpin agama yang bodoh. Allahu a'lam, kapan terjadinya hanya Allah yang tahu. Kenapa sih Ustaz Allah menciptakan Dajjal? Akhi, kita enggak boleh nanya perbuatan Allah, akhi. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Mereka, Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi merekalah yang ditanya. Yang jelas Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan Dajjal, Allah menciptakan maksiat, itu sebagai ujian buat kita kaum mukminin. Ujian. Ya. Kapan Dajjal diciptakan? Ya Allah, Pak, enggak usahlah nanya-nanya kayak ginian, Pak. Enggak usah dipikirin kayak gitu, yang penting kita berpikir bagaimana menyelamatkan diri dari Dajjal. Udah hafal belum tuh surat Al-Kahfi? Ya. Jadi enggak perlu nanya-nanya kayak gituan. Kapan Dajjal lahir ya? Tanggal berapa, bulan apa, tahun apa? Emang ente mau merayakan kelahiran Dajjal? Ya. Bagaimana agar hati anda tetap istiqomah bahwa jodoh yang baik akan Allah berikan ketika kita yakin dengan takdir? Ya, yakin saja. Tapi ingat, takdir itu bukan berarti kita tidak mencari. Antum lapar, takdir tidak? Takdir. Kalau lapar cari makan, na'am. Kenyang, takdir tidak? Ya takdir, ya udah. Kalau antum pengen kenyang, usaha dong. Antum pengen kaya, usaha dong. Antum pengen dapat jodoh, usaha. Ini mah enggak usah-usah cari jodoh. Katanya apa? Ah, nanti juga jodoh datang sendiri. Umur 40 tahun juga enggak bakalan dapat-dapat kalau gitu mah caranya, Pak. Cari dong. Ya. Tanya ada akhwat apa enggak buat saya. Habis usaha saya sudah beberapa kali nador akhwat ditolak terus. Sabar, Pak, sabar. Insyaallah. Makanya nyarinya jangan yang kayak artis. Gimana antum pengennya kayak artis? Wajah antum di bawah 5. Coba. Ngaca lah gitu loh. Sabar. Akhwat pun sabar. Kalau belum datang ikhwan, tetaplah berusaha. Tetaplah berusaha. Ya. Mungkin telepon ke istrinya ustaz, ukhti, ummi, ummu. Ada enggak ikhwan yang lagi nganggur? Ya. Atau memang ternyata sulit juga, barangkali ya suami anti jadi mau jadi ya mau jadiin saya istri kedua. Waduh. Jangan ah. Nanti Ustaz Thoharoh yang susah. Ada yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fitnah dari timur dikaitkan dengan Najd. Keluarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya Allah. Ini orang yang tidak paham hadis. Karena hadis itu kan saling menjelaskan. Dalam satu riwayat disebutkan Najd. Dalam satu riwayat disebutkan Irak. Dan Irak itu masih bagian Najd. Jadi yang dimaksud dengan Najd di sini adalah Irak. Yang disebut oleh para ulama Najdul Irak. Jadi kalau kita memahami hadis itu jangan setengah-setengah gitu loh, Pak. Kumpulkan semua riwayat-riwayatnya, lafaz-lafaznya. Makanya Syu'bah bin Al-Hajjaj berkata apa? Hadis kalau tidak dikumpulkan semua jalan-jalannya, belum jelas maksud hadis tersebut. Tapi ya dasar memang sudah enggak suka duluan disambung-sambungin, kok, Pak, ya. Nih lihat, terus lo mengatakan fitnah akan keluar dari timur di Najd. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu di Najd katanya. Kan musibah, Pak, seperti ini, Pak. Kita katakan maaf, tidak ada satupun ulama yang ulama terdahulu yang mempunyai pendapat seperti itu. Ya, kecuali orang-orang yang memusuhi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja. Karena riwayat-riwayat yang sahih menjelaskan yang dimaksud dengan Najd di situ Najdul Iraq kata para ulama itu Irak. Ya. Ini sebuah kesalahan dalam pemahaman. Ustaz mau tanya. Apakah di zaman Dajjal nanti ketika umat Islam menang atas Dajjal, umat Islam masih terbagi menjadi 72 golongan? Apa enggak? Allahu a'lam. Enggak tahu. Yang jelas Imam Mahdi ada, Nabi Isa ada, dan itu mereka menjadi hakim. Ya, ada bisa jadi ya sudah kaum muslimin kembali bersatu padu di atas satu akidah di zaman tersebut, bisa jadi, Pak. Ya. Baik. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kita tutup. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.